Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira amma ba'. Segala puji dan syukur kepada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat sehingga kita mampu berkumpul di ruangan yang semoga Allah turunkan rahmat dan ketenangan di dalamnya karena dibacakan kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebelum kami memulai acara, ada baiknya kami mengingatkan ada adab majelis yang sebagaimana kita ketahui bersama, yakni pertama kita kembali meluruskan niat kita bahwa kita hadir di sini adalah dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin barangkali ada yang datang sini karena terpaksa disuruh orang tuanya atau diajak teman. Mungkin sekarang kita luruskan niat kita kembali dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Karena sungguh setiap amalan dihitung dari niatnya. Kemudian peraturan selanjutnya, hendaknya kita mengkondisikan kembali segala alat-alat komunikasi kita, baik berupa HP, tab, segala macam yang nanti akan mengganggu para peserta lainnya. Yang kedua, tidak dibenarkan di dalam ruangan ini untuk bertepuk tangan, bersiul, bersorak, sehingga mengganggu jalannya acara. Yang ketiga, tidak dibenarkan maupun tidak diperbolehkan memotret atau mengambil gambar kecuali panitia yang telah diberi wewenang. Sehingga para peserta berharap sabar untuk mengambil upload gambar yang telah panitia sediakan. Adapun acara kita akan beberapa sesi. Yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Syafiq Reza Basalamah Hafizallahu Ta'ala. Kemudian akan diselingi dengan sharing dan juga akan tanya jawab serta adanya interaktif antara para peserta baik ikhwan maupun akhwat melalui media bisa langsung maupun dari media kertas yang akan diajukan ke depan. Baiklah, sebelum kita mulai ada baiknya ini saya tanya dulu, sudah makan siang semuanya? Insyaallah sudah ya, sudah dibagikan panitia ya. Kayaknya masih belum akrab. Coba, masih ada yang belum kenal dengan orang di sampingnya belum? Masih ada? Kalau belum kenal, coba kita salamkan dulu dengan saudara kita yang ada di samping. Baik, insya Allah. Baik, adapun susun acara, kita langsung saja. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan sedikit menyampaikan profil dari Al-Fadilatul Ustaz, Dr. Syafiq Reza Basalamah MA Hafizallahu Ta'ala. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Islam Madinah. Beliau mendapat doktor dengan predikat disertasinya, yakni Mumtaz ala Darajat Syaraf Al-Ula. Yakni kalau bahasa kitanya para mahasiswa, Cum Laude, Summa Cum Laude. Judul disertasi beliau, yakni kiat-kiat lembaga-lembaga maupun organisasi Islam di Indonesia dalam membendung kristenisasi di Indonesia. Bahkan para pengujinya merekomendasikan bahwa disertasi beliau untuk dicetak di Saudi Arabia. Baik, acara kita dengan tema lantunan yang paling indah mungkin akan disampaikan oleh Ustaz Syafiq Reza Basalamah Hasilah Falaihi Falaitafaddal Maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Yang saya hormati Ustaz dan abang saya Ustaz Maududi Hafizahullahu Ta'ala, dan yang saya hormati semua yang hadir di tempat ini. Ana tadi masuk ke sini ingatnya kayak mau ke pengantenan. Ah, lihat gedungnya, masya Allah ya. Tapi ini biasa dibuat pengantenan memang, masya Allah. Ana nikah baru sekali ngelihat ini kan, Allahu Akbar. Tema kita, masalah apa kita membicarakan? Lantunan yang paling indah. Kira-kira lantunan yang paling indah itu apa? Ana kasih hadiah. Ayo, siapa? Masya Allah. Naam. Haji. Ngaji. Ngaji. Baca Quran. Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadhal. Naam. Barakallahu fikum. Jadi kita mau bahas masalah ngaji nih, Ustaz. Hah? Judulnya lantunan yang paling indah gitu kan. Tapi kayaknya entah panitia yang bikin judul. Jadi ana ikut aja. Tapi yang mau dibicarakan itu katanya sesuatu yang jauh dari tema kita. Berkaitan dengan hiburan. Kita nih manusia suka sama hiburan. Antum yang pakai baju itu? Iya. Yang di depan, betul. Hiburan apa yang paling antum sukai? Mic-nya mana? Kasih lah mic lah. Kalau dulu ya, Seth? Kalau dulu? Iya. Yeah. Oke, gak apa-apa kalau dulu. Dulu sama sekarang ya? Sekarang sedikit mungkin. Oke, kalau dulu? Nasyid mungkin, Seth. Nasyid. Nasyid kalau dulu. Kalau sekarang? Sekarang. Masa mikir gitu kan? Oke, gak apa-apa. Yang di belakangnya kasih. Nah, antum mah, hiburan antum yang paling antum suka itu apa? Kita nih manusia ya, kadang-kadang merasa capek, merasa lelah ya. Jangan terlalu apa ya serius terus gitu kan. Perlu hiburan manusia nih. Antum biasanya hiburan yang paling antum suka ya apa? Jalan-jalan, Ustaz. Jalan-jalan? Kemana ya. Jalan-jalannya tuh? Ke mall? Oke, gak apa-apa. Yang sebelahnya kasih. Kalau antum... Ana nasyid, mencari rasyid, nasyid mencari rasyid. Gimana? Nasyid mencari rasyid. Nasyid mencari rasyid. Masya Allah. Nggak ada yang suka dengerin musik di sini. Kayaknya kita batalin aja kajian ini, Bang. Pindah-pindah-pindah soft sana kita tanya. Yuk, bawa tuh. Nah, yang belakang antum kasih tuh. Yang mana? Tunggu, nah lihat wajah-wajahnya dulu. Masya Allah, antum pilih sendirilah, antum kasih. Nah, antum, hiburan antum yang paling antum sukai apa? Dulu jalan-jalan, Ustaz. Jalan-jalan, kemana jalan-jalannya? Ke gunung, ke pantai. Yang penting jalan-jalan. Pokoknya asal jalan gitu kan? Iya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, ternyata di Pekanbaru ini mahasiswanya hiburannya udah positif semua mah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin masih ada sebagian kecil insyaallah yang hiburannya itu enggak positif. Ada yang kalau lagi pening, pusing, nyabu, ya. Ada yang berangkat ke klub malam, jalan-jalan. Subhanallah, semalam itu saya pulang dari kajian di Raudatul Jannah. Itu banyak motor-motor. Gak pakai helm, bawa bendera semua mereka. Kira-kira ada yang mahasiswa gak mereka itu? Insyaallah gak ada. Insyaallah ada. Sedikit tapi lah. Karena mahasiswa ini udah ngerti, udah belajar ya. Mereka adalah masa depan negeri ini, bahkan masa depan bagi umat Islam. Maka harapan saya, mahasiswa Muslim Indonesia ini sudah lebih positif. Kita akan berbicara tentang masalah musik tuh. Tapi kadangkala sebelum bicara masalah musik, kita perlu melihat bahwasanya seorang dapat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah itu dikarenakan satu. Dikarenakan iman. Dikarenakan iman yang ada di dalam hatinya. Maka kita lihat sifat orang-orang yang beriman itu. Di akhir surat Al-Baqarah. Orang yang beriman itu kalau boleh saya contohkan seperti tentara. Tentara itu dipanggil sama bosnya. Choko. Apa yang dia katakan? Siap dan. Siap dia. Mau disuruh apa belum tahu. Yang penting dipanggil dulu. Siap dulu. Dia datang dulu tuh. Eh Joko tuh angkat mobil gitu ya. Wah. Dan gak mampu dan. Tapi dia udah siap duluan. Dan seorang yang beriman. Itu ciri-ciri mereka. Mereka senantiasa mengatakan. Qalu sami'na wa ata'na. Kita dengarkan dan kita taati. Setelah itu kalau gak mampu gimana? Kalau gak mampu kita ngamalkan. Ghufranak rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu ya Allah. Laung kita ini memang makhluk yang lemah. Mungkin banyak perintah-perintah Allah yang belum bisa kita laksanakan. Kita udah laksanakan juga gak sempurna. Maka ketika kita menceritakan tentang hukum kepada orang yang keimanannya masih lemah, yang ada dia malah kabur. Bukan malah dia mengamalkan yang kita sampaikan. Karena dia belum siap untuk menerima. Maka kalau kita melihat proses dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, di mana Nabi kita dakwah tuh. Rasul menanam tauhid, keimanan kepada umatnya di Mekah 13 tahun. Belum wajib tuh pakai kerudung. Di Mekah 13 tahun enggak ada tuh kerudung. Minuman keras masih diminum. Tapi Rasul terus memupuk keimanan mereka. Mereka dikasih pengertian tentang kehidupan dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh, dikasih tahu kau hidup di dunia ini satu tugasmu. Mengabdi sama Allah. Dan tatkala orang dikasih tahu, Allah tuh yang ngasih rezeki sama engkau. Allah yang ngasih kepala tuh. Ngasih mata tuh. Ngasih telinga. Ngasih jantung yang berdetak. Dia tuh nyuruh kau sholat. Subhanallah. Iya. Tatkala itu tergerak hati kita untuk melaksanakan sholat. Jangan itu. Udah ada yang kerja di sini. Udah ada yang kerja? Coba angkat tangan, anak mau lihat. Antum. Gak usah rame-rame ya. Gak usah rame-rame. Digaji berapa antum? Gak usah ngomong sama yang lain. Masya Allah 1 juta. Berapa jam kerja? Jam 8 sampai jam 5. Tiap hari. Sampai Jumat libur tuh. Dari pagi jam 8 sampai jam 5. Orang bekerja dengan gaji 1 juta dia jalanin. Harus pakai seragam. Pakai seragam dia. Datang jam 8 gak boleh telat. Datang jam 8. Kenapa? Karena dia dikasih gaji. Apalagi kalau gajinya 10 juta. Atau 1 M. Dia dikasih. Maka tentu dia akan semakin taat dan patuh kepada yang memberi dia itu. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh yang memberikan segalanya kepada kita. Dia minta kita ini setoran sama dia 5 waktu tiap hari. Sholat. Tatkala azan dikumandangkan selesai. Tugas dunia ana udah cukup nih. Karena ana ini hamba Allah. Dan kalau kita lihat majikan-majikan kita, bos-bos kita itu. Sebenarnya dia itu zalim. Dia memperkerjakan kita. Nah, memperkerjakan kita dengan mata pemberian siapa? Allah. Dengan tangan pemberian siapa? Allah. Dengan kaki pemberian siapa? Allah. Semua itu pemberian Allah. Dia kasih 1 juta tuh. Yang kita mau. Bagaimana dengan Allah yang memberikan segalanya kepada kita, dia hanya minta 5 waktu tuh. Adzan cobalah tatkala hayya 'alas shalah, tinggalkan semuanya. Ini aku lagi dipanggil Allah Jalla Jalaluh. Sudah Allah ngasih semuanya, masa aku masih tidak mau mendengarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat tatkala iman sudah merasuk ke dalam jiwa. Tatkala sudah merasuk ke dalam jiwa, apapun perintah dari Allah akan dilaksanakan. Sebagai contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah pakai cincin dari emas. Kemudian sahabat melihat Rasul SAW pakai cincin dari emas, pada pakai semuanya. Karena suri tauladan mereka siapa? Rasulullah SAW. Kita mama anak-anak muda, suri tauladan siapa? Ronaldo. Siapa lagi? Dia kalau pakai kaosnya Ronaldo, main bola, Masya Allah. Setannya Ronaldo ikut tuh. Wah, Masya Allah. Itu terjadi. Tapi kita lihat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala dia melihat Rasulullah SAW mengenakan cincin dari emas, semuanya pada pakai. Kenapa yang dia pakai? Nabi pakai. Dia tuh suri tauladan ana. Falamma khala'ahu khala'u khawatimahum. Tatkala Nabi melepasnya, semuanya melepas cincin itu. Kenapa? Karena Nabi melepasnya. Ali bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bercerita bahwasanya istana'a khataman min dhahab, yakni Rasulullah SAW. Nabi pernah bikin cincin dari emas. Faja'ala fussahu fi kaffihi. Fussahu itu apa, Bang? Matanya ya, matanya ditaruh di dalam sini. Di kafi di dalam kan, Bang? Fi kafi, na'am. Ingat kalau ana salah ada ustaz sini, tenang. Fasana'an nas khawatim. Orang-orang pada bikin cincin semua, lihat Nabi bikin, mereka bikin. Tsumma innahu jalasa 'alal mimbar. Nabi duduk di mimbar nih. Kemudian sallallahu alaihi wasallam fanaza'ahu. Kemudian beliau membuka cincinnya. Sallallahu alaihi wasallam faqala inni kuntu albasu hadzal khatam. Aku dulu pakai cincin ini, cincin dari emas ini. Wa aj'al fussahu min dakhil. Aku bikin matanya ke arah dalam. Farama bihi. Kemudian Rasulullah SAW melemparnya. Alaihi salatu wassalam. Wallahi la albasuhu abada. Demi Allah, aku tidak akan memakainya selama-lamanya. Fanabadhannas khawatimahum. Orang pada melepas cincinnya dan melemparnya. Hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Kenapa? Iman tuh. Kalau enggak ada iman, kata dia, eman-eman mah masa ana buang mah. Kita lihat iman sahabat yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sahabat masih pakai cincin dari emas. Mungkin sahabat itu belum dengar, belum tahu hukumnya. Ya karena kan sahabat enggak semuanya kumpul Nabi gitu kan. Kayak kita enggak semuanya datang kajian. Kita punya teman-teman enggak datang kajian. Mereka enggak tahu sama hukum kadang kala. Terjadi ada sahabat yang masih pakai cincin dari emas. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dicabut sama Nabi dari tangannya dia. Dilepas sama Nabi. Terus dilemparkan di tanah. Dan orang itu, Rasul sallallahu ketika melempar itu mengatakan kepada dia, ya'midu ahadukum ila jamratin min nar faij'aluha fi yadihi. Ada seorang di antara kalian yang sengaja naruh api neraka di tangannya. Sengaja dia naruh api neraka di tangannya. Kemudian setelah Rasul pergi, orang itu kasih tahu, inti emasnya ambil tuh, cincinnya ambil, inti ambil manfaat. Bisa dijual, bisa kasihkan istrinya. Apa kata orang ini? La akhudhuhu ba'da ma tarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak bakal ngambil tuh setelah dibuang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat dia melakukan itu? Iman. Wa qalu sami'na wa ata'na. Kalau orang sekarang dikasih tahu tuh, orang laki itu pakai emas enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kenapa? Karena memang belum ada tuh, belum bercokol keimanan di hatinya. Tatkala ada hukum, sholat berjamaah tuh diperintahkan sama Nabi. Emangnya kalau sholat di rumah enggak boleh? Tidak ada rasa iman yang begitu besarnya tatkala perintah Nabi. Kita diperintahkan bos kita, ente besok jam 7 udah datang. Kira-kira datang enggak gitu? Datang kita. Bukan jam 6 pagi. Bukan jam 5, datang kita. Bos kita enggak pernah ngasih apa-apa sama kita. Kita taat sama dia. Tapi Allah Jalla Jalaluh kadangkala kita belum taat. Sekali lagi, iman. Wanita-wanita. Wanita-wanita muhajirin, wanita-wanita ansor selama di Mekah. Ana lupa tuh, tahun berapa turun wajib hijab itu, Bang? 3 tahun kan? 3 tahun. Kira-kira 3 tahun setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu perempuan sebelumnya enggak pakai hijab. Enggak pakai kerudung, terbuka. Tapi bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan keimanan? Tatkala turun wajib jilbab, enggak ada yang berangkat ke butik gitu kan? Ana mau bikin mah yang modelnya bagus, enggak ada tuh. Sarung-sarung kain jemurannya disobek dipakai sama mereka. Kenapa? Karena ini perintah Rabbku. Perintah Tuhanku. Allah yang menciptakan aku, nyuruh aku. Kita lihat tatkala khamr minuman keras itu diharamkan. Sebelumnya enggak diharamkan. Sahabat pada minum itu. Tatkala turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sahabat-sahabat itu, bentar nih. Ustaz, minum dulu. Nih, sampai mana kita? Sampai minum kan? Tatkala turun ayat tuh, turun ayat pelarangan minuman keras. Padahal mereka siang, pagi, malam minuman keras. Kecuali mau sholat mereka gak minum waktu itu. Tatkala turun ayat itu, sebagian sahabat tuh pegang minuman keras. Ketika dengar usai telah diharamkan ada sahabat yang diutus sama Nabi untuk mengumumkan itu, sahabat ada yang di tangannya ada minuman. Dia gak ngomong, ah terakhir mah, ana minum gitu kan. Gak ada tuh. Langsung dituangin sama mereka. Bismillah. Kalau ana minum ini air kan. Ya, para mahasiswa dan mahasiswa rahimakumullah, untuk menerima perintah-perintah Allah, hukum-hukum Islam, itu dibutuhkan penanaman keimanan dan tauhid. Insyaallah antum semua yang datang ke sini tahu bahwasanya antum adalah hamba Allah. Kita enggak bisa berbuat sesuka kita. Karena mata ini Allah yang ngasih. Kita enggak pernah bikin mata kita. Tangan kita ini juga bukan kita yang bikin. Allah mau ambil. Kita jalan naik motor, ditabrak orang, habis putus tangannya. Wajahnya hancur, Allah mau hancurin. Karena memang Allah lah yang lahul mulku walahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu perempuan-perempuan yang cantik mungkin dengan wajah yang cantik, dia harus ingat tuh. Yang ngasih wajah cantik itu siapa? Allah. Yang memberikan body yang semampai itu siapa? Allah. Yang nyuruh dia pakai kerudung siapa? Allah. Dan bayangkan ya, ana ingat cerita lama di Madinah tuh. Ana dengarkan ceramah. Seorang saya cerita tentang seorang wanita, anak-anak. Anak-anak mungkin anak SMP. Dia itu di beberapa negeri Arab itu sebagian mereka memerangi kerudung. Ada. Si anak ini sama ibunya suruh pakai kerudung. Sekolahlah dia. Dan kita juga ingat dulu, tahun 90-an. Sebagian belum lahir mantum mah. Tahun 90-an itu ada revolusi hijab. Sekolah-sekolah itu melarang pakai kerudung. Tapi sebagian akhwat-akhwat itu maksa pakai kerudung. Dan itulah awal tanda-tanda baliknya umat Islam pada waktu itu kepada agamanya. Ini akhwat kecil, SMP ini mungkin, pakai kerudung. Sama gurunya dimarahin. Hei, besok jangan pakai kerudung lagi. Akhirnya si akhwat ini pulang. Ngomong sama ibunya, bu, katanya ibu guru besok aku gak boleh pakai kerudung lagi. Katanya itu aturan. Ibunya terus ngomong, nak, kau tahu nak siapa yang nyuruh kau pakai kerudung? Kata anak itu, enggak, kata dia. Ketahuilah nak, yang nyuruh kau pakai kerudung itu Allah Jalla Jalaluh. Allah yang menciptakan dirimu, nak. Allah yang memberimu mata, yang memberimu rambut yang indah, yang memberimu telinga. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan surga dan neraka, itu nyuruh engkau, nak. Akhirnya si anak ini semangat tatkala imannya ditumbuhkan. Tatkala api ketakwaannya dikobarkan di dalam hati, dia pakai kerudung lagi. Besoknya masuk sekolah dengan kerudungnya. Tatkala itu marah ibu gurunya karena ngelihat anaknya ini bandel. Udah diancam tetap. Akhirnya dikasih tahu kalau kau tetap pakai kerudung, keluar dari sekolah ini, enggak usah sekolah di tempat ini. Akhirnya si anak kecil itu nangis. Dia sambil mengatakan, "Man uti anti amhu," kata dia. Siapa yang harus aku taati? Siapa yang harus aku patuhi? Engkau atau dia? Tatkala anak itu bilang engkau atau dia, ibu gurunya baru sadar. Siapa dia itu? Kata anak itu, Allah alladzi khalaqani wa khalaqaki. Allah nyiptakan aku dan nyiptakan engkau, kata dia. Subhanallah, itu ibu langsung sadar itu ibu. Bahwasanya berbicara tentang perintah ini perintah sang pencipta. Bukan perintah manusia biasa. Bukan perintah presiden. Bukan perintah orang tua. Bukan, ini perintah sang pencipta. Yang kalau bukan dia, kita gak bakal hidup di muka bumi ini. Dialah yang buat orang itu menangis. dialah yang membuat orang itu berbahagia, Allah Jalla Jalaluh. Maka bagaimana dengan masalah musik nih? Kita bicara sekarang. Apakah musik itu enggak boleh, Ustaz? Bukankah Islam itu cinta dengan keindahan? Sama yang bagus-bagus. Itu suara yang enak-enak tuh masa enggak boleh? Ana ingat. Ana dulu belum ngaji lah. Kita di pesantren dulu. Pesantren itu mengajarkan kepada kita untuk cinta musik. Untuk cinta musik. Kita di sana diajarin drum band. Bahkan pesantren itu, kota itu, drum bandnya itu juara satu se-Indonesia. Juara satu. Karena pada waktu itu mereka gak tahu hukum memang. Mereka menganggap itu hal yang boleh. Bahkan kita diajarin marawis ya, yang sambil joget-joget itu, trompet apa. Dengan keyakinan itu gak apa-apa. Suatu saat datang tuh ustad-ustad yang mengharamkan musik. Ini mah ekstrim banget mah ustad-ustad. Sampai terjadi perdebatan di kota Bondowoso itu. Ustad-ustad yang mereka satu yayasan sebenarnya pada waktu itu. Mereka beranggapan musik itu haram. Kita yang di Bondowoso beranggapan musik itu halal. Bahkan udah mendarah daging. Dari nenek moyang mereka dia ngomong dari dulu ustad-ustad kita tuh. Gak ada yang ngomong haram. Ente baru datang nih. Tahu-tahu ngomong haram. Belajar dari mana tuh? Subhanallah. Akhirnya terjadi perdebatan. Di kota itu. Sampai ana ingat salah seorang ustadz jadi imam waktu itu. Sebagai pertanda perdebatan itu tidak membuahkan hasil. Dia membacakan awal surat ayat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ini melampaui, mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan tuh. Kalian bertakwa sama Allah. Akhirnya keesokannya ana ditanya sama teman. Ana dulu punya tugas di pesantren itu, tugasnya nyetel musik. Tugas. Sore hari abis asar itu anak-anak lagi olahraga, kita setel instrumen, kita setel lagu-lagu India, macam-macam lah. Tapi larangan dulu dari ustaz, gak boleh yang ada syairnya. Jadi boleh suara-suara aja. Suatu hari ada teman ana, yang dia asalnya dari sono. Dia ngomong, Fik, menurut ente, musik itu halal apa haram? Dia tanya, menurut ana. Ana ngomong, ada dua pendapat ulama. Satu ngomong halal, satu ngomong haram. Ana ikut yang halal. Kita gak punya ilmu sama sekali pada waktu itu. Karena kita anak-anak muda ini maunya apa? Yang enak, yang gampang. Terus terang, ana tidak akan mencela sebagian orang yang gak punya ilmu tatkala dia terjatuh ke seperti itu. Karena itu wajar. Ilmulah yang membuat kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Tapi setelah itu Allah memberikan hidayah kepada kita. Ana terus belajar, ana baca majalah-majalah, ana baca salah satu yang ditulis oleh Ustaz Yazid di majalah dulu pernah beliau tulis ya. Sampai suatu saat ana lihat, subhanallah, imam mazhab yang empat. Imam Hanafi. Imam yang kedua imam siapa? Angkat tangan. Naam. Imam Malik, tahun berapa tuh mati? Kira-kira. Tahun 300-an? Atau 400-an? Berapa? 300-an? Gak jadi yang kasih hadiah itu. Tahun berapa jemaah? Ya, yang terakhir. 174. 174. Betul, Ma? Belum kayaknya, Sa. Belum kayaknya, Mak. Mana-mana yang sebelah sana? Oke, sudah Imam Malik. Enggak. Imam yang ketiga siapa? Ada yang sebelah sana. Imam Syafi'i. Imamnya kita tuh. Betul. Tahun berapa tuh lahirnya? 150. Meninggal tahun 204. Umur berapa beliau meninggal? 54. Barakallahu fikum. Nah, nih kasih hadiah nih. Fadl. Masya Allah. Fadl, fadl. Iya. Kita kembali. Tenang, tuh gak usah ngeliat dia, ngeliat ustadznya lah. Barakallahu fikum. Kembali tuh imam yang empat. Ana baca tuh di buku ya. Nanti di dalam kitab ini juga dijelaskan. Antum bisa buka di halaman berapa ini, Bang? Kita jangan bicara dalil dulu nih. Kita ini orang awam biasanya. Orang awam tuh ikut apa? Ikut apa katanya ustadznya. Katanya Pak Kiai gak boleh ustaz. Oh gitu, iya. Kita ini kan gitu. Akhirnya ketika ana baca tuh imam yang empat, Imam Syafi'i, mulai dari Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal, semua ngomong haram. Ana mau ikut madhab yang mana nih? Empat madhab semua ngomong haram. Betul Ustaz. Ya, antum bisa baca nih. Yang punya buku halaman 39. Halaman 39. Nah. Tuh. 38 Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Nyanyian dapat menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, aku tidak menyukainya. Kata beliau, sahabat-sahabat Abu Hanifah, bahkan ada ijma' yang mungkin sebagian menolak ijma' itu, tapi ijma' itu dari ulama-ulama besar yang mereka mengatakan musik itu haram. Setelah ana berpikir, kalau imam empat itu mengatakan haram, siapa yang mengatakan halal? Siapa yang mengatakan halal jamaah? Ternyata Ibnu Hazm. Antum mana kasih hadiah? Tahun berapa meninggal Ibnu Hazm? Abad keberapa? Abad keberapa jamaah? Ada mah di sini ditulis gitu ya. Tapi yang jelas beliau itu mutaakhir. Coba ana lihat, ana juga enggak hafal nih jamaah. Tanggal berapa dia meninggal? 387. Imam Ahmad tahun berapa meninggal? 241. 41. Bayangkan imam yang terakhir dengan Ibnu Hazm itu bedanya berapa lama? Jauh banget. Antara kematian Imam Ahmad dengan kematian Ibnu Hazm itu jauh sekali. Berapa tahun? Hampir 100 tahun. 100 tahun lebih gitu kan. Maka kita lihat kok bisa itu imam 4, masa imam 4 salah lah. Kemudian datang Ibnu Hazm Al-Zahiri yang beliau dari Andalusia ya. Masya Allah, kalau ngomong Andalusia nih, Andalusia itu mana jamaah? Andalusia tuh yang ibu kotanya sekarang Madrid. Spanyol sama Portugal. Kemudian sampai itu pada waktu itu ke perbatasan sama Prancis, sampai Islam di sana dulu tuh. Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya semua dalil yang berkaitan dengan musik itu dhaif, bahkan palsu sebagainya. Dikatakan seperti itu. Apa benar tuh pendapatnya Ibnu Hazm? Coba kita lihat nih di buku ini nih. Ya. Nah, di bab kedua nih. Di bab kedua halaman 21. Bukan hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Coba yang bawa buku tuh dilihat tuh ya. Ana bacain nih ya. Atau ana minta satu bacain tuh. Fadol, siapa yang mau bacain? Kasihin tuh. Yang mau baca silakan angkat tangan. Masa pada takut? Ada hadiahnya mah. Baik. Masa gak ada yang mau baca buat kita mah? Nah, fadol. Layakunanna min ummati aqwamun yastahilluna nalhir wal harir wal khamr wal ma'arif wal ma'azif wal ma'azif wala wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum yatihim yakni al-faqir li hajatin fa yaquluna irji' ilaina qadan fayutabbi' fayubayyituhumullah wa yada'ul 'alama wa yamsakhul kharin akharin qiradatan wa khanazin zina wa khanazir ila yaumil qiyamah. Masyaallah, tuh antum tahu artinya kan? Tahu enggak artinya? Jangan cuma naam gitu kan. Taunya naam doang mah. Tapi artinya dibaca. Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan kemaluan atau Allahu zina. Akbar, menghalalkan zina nih. Di Indonesia nih ada enggak pelacur? Ada. Ada. Di mana antum lihat? Hah? Katanya ada. Katanya gitu kan? Ana udah jarang tuh ngelihat ya. Yang ada sekarang PSK. Dulu waktu ana SD itu namanya WTS. Wanita Tuna Susila. Tuh perempuan kalau kena sebutan WTS malu dia. Sekarang mulai tuh digeser tuh. Penamaan itu digeser, itu benar-benar memiliki pengaruh yang besar. Sehingga orang merasa halal yang dia lakukan. Ketika dinamakan PSK. Apa PSK itu? Seks komersil. Pekerja seks komersil. Pekerja. Mbak, pekerjaannya apa? PSK, mas. Masya itu kan Allah. Mereka merasa halal. Seakan-akan perbuatan itu enggak ada masalah. Bahkan ada sebutan lagi yang anak baca di Quran itu benar-benar bikin hati anak sakit tuh. Wanita harapan. Na'udzubillah ya. Itu yastahilluna al-haram. Sudah mulai ada usaha-usaha di sana untuk menghalalkan zina. Ya, kita harus hati-hati. Ya, tapi Ustaz, balik dari pendapat imam yang empat ini Ustaz, tapi dari kecil itu, bahkan dari janin, kita sudah didengarkan dengan musik-musik, bahkan ada penelitian mengatakan kalau dengan musik klasik menambah kecerdasan anak itu. Itu bagaimana Ustaz? Keren mah itu. Benar itu. Allahu a'lam. Oh ya. Ya, bagus nih pertanyaannya. Jangan itu kalau dia ngomong dari kecil. Ana di pesantren diajarin, bahkan ana punya dua teman jadi penyanyi. Jadi penyanyi di Jakarta tuh. Sempat waktu pulang dari Madinah, teman ngomong, "Fik, ente punya sohib tuh jadi penyanyi di klub malam tuh." Subhanallah, padahal dia biasa ceramah di masjid. Sampai lulus dia, karena dia berpendapat enggak apa-apa. Karena gak tahu sama hukum pertama dia itu. Sampai suatu hari ana ketemu dia. Ana jumpain di hotel ya. Ketemu dia itu jam 2 malam bayangkan. Setelah keluar dari. Selesai nyanyi dia itu. Nyanyinya bahasa Arab. Karena memang hotel itu khusus buat orang-orang yang gak bener lah. Yang dari Timur Tengah datang. Ana ngomong sama dia. Fulan kata dia. Ente masa lupa waktu dulu ceramah di masjid itu. Ya itu kata dia gimana ya. Kesian tapi akhirnya dia kembali alhamdulillah. Yang satu sampai masuk TV. Tapi penyanyi-penyanyi Arab gitu kan. Dia berpikir bahwasanya yang haram tuh yang bahasa Inggris. Yang bahasa apa? Bahasa India. Kalau bahasa Arab kan bahasa Quran Ustaz kata dia. Allahu Akbar. Ya ini memang bermasalah. Terus bagaimana kalau kita melihat kita dibiasakan. Dari kecil untuk mendengarkan. Bahkan kita diajarin untuk mencintai. Kita belum selesai mantuma. Betul Ustaz. Tenang, satu dulu tadi dimakan. Masalah zina ya. Ada penghalalan. Ada usaha menghalalkan zina. Bahkan kita lihat hukum di negeri kita ini. Dan di banyak negeri ya. Yang dikatakan zina itu kalau sudah punya suami. Sudah punya suami. Kemudian suaminya komplain, baru itu zina. Tapi kalau suka sama suka, suaminya gak komplain, ya gak apa-apa lah. Itu termasuk penghalalan. Enggak, itu haram, itu zina. Bagaimanapun bentuknya, mau suka sama suka, itu haram. Kemudian yang kedua apa? Menghalalkan sutra. Iya, sutra. Mereka mengatakan, kenapa sih kok gak boleh pakai sutra lah? Wong ini ciptaan Allah, gitu kan. Ini indah, macam-macam lah alasan mereka. Yang ketiga, menghalalkan khamar atau minuman keras. Naam. Di sebagian tempat di Timur Tengah itu, khamar itu disebut masyrubat ruhaniyah gitu. Minuman-minuman apa? Rohani. Rohani gitu kan. Nanti kalau minum tuh bisa ke atas tuh. Kalau tadi dia ngomong kalau musik tuh bisa tambah cerdas. Nanti kalau minum tambah kerjanya tambah zen gitu kan. Yang keempat yang diharamkan, yang dihalalkan dan menghalalkan alat-alat musik. Na'am. Subhanallah. Al-ma'azif itu jam'u mi'zaf. Akan datang orang-orang yang menghalalkan. Kalau perkataan menghalalkan berarti hukumnya haram, haram tuh. Oke, okay. Ustaz, hadisnya ini sahih, Ustaz. Kata Ibnu Hazm, dhaif loh, Ustaz. Kita lihat ulama-ulama hadis itu gimana pendapat mereka dengan hadis ini. Kalau antum mau bertanya tentang HP-nya antum rusak, nih HP ini bagus apa KW? Asli apa KW nih? Gitu kan? Antum jangan ke bengkel sepeda motor. Dia memang ahli tuh, punya keahlian tuh betulin sepeda motor. Tapi ingat, keahlian apa? Betulin sepeda motor sama HP belum tentu. Dan Ibnu Hazm ini usuli, orang yang ahli dalam usul fiqh, Masya Allah. Dia orang yang benar-benar hebatlah, para ulama mengakui kehebatannya. Tapi dalam ilmu hadis, beliau di bawahnya ulama-ulama yang lainnya. Bahkan beliau itu gak kenal sama Imam siapa bang? Imam Nasa'i. Imam Nasa'i gak kenal. Ibnu Hazm itu menghukum Imam Nasa'i majhul. Gak kenal. Padahal ngarang kitab Sunanun Nasa'i. Sebagai pertanda bahwasanya beliau memang dalam ilmu hadis itu belum sedalam ulama yang lain. Kita lihat siapa saja yang mensahihkan hadis ini. Karena kita ini kalau hadisnya sahih ya kita harus amalkan. Apalagi imam yang empat itu menggunakan hadis itu sebagai dalil. Kita lihat siapa saja yang mensahihkan hadis ini. Nih. Nah, di halaman itu coba hadis ini sahih. Coba dibaca hadis ini sahih karena itu para imam ahlu hadis menghukumi hadis ini dengan kesahihannya. Yang pertama yang mensahihkan hadis ini Imam Bukhari. Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari memasukkan hadis ini dalam kitab sahihnya walaupun secara muallaq dari syekhnya langsung. Imam Ibnu Hibban yang mengarang kitab Sahih Ibnu Hibban. Kemudian Al-Barqani, kemudian Abu Abdullah Al-Hakim, Ibnu Salah, Ibn Taimiyah. Kemudian Ibnul Qayyim, Imam Nawawi. Imam Nawawi ini mazhabnya apa? Syafi'i. Dia yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Dia yang mengarang kitab Raudhatut Thalibin. Dia yang mengarang kitab Arba'in Nawawiyah. Itu yang kitabnya Masya Allah. Hampir di semua rumah ada kitab beliau. Al-Adhkar. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asy-Syaukani. Ad-Dahlawi. Itu ulama-ulama mensahihkan hadis ini. Maka kalau kita lihat kalau mereka sudah mensahihkan, kemudian ada orang yang mendhaifkan, kita lihat kapasitas keilmuannya. Kira-kira pantas diterima enggak dia? Menghalalkannya. Kenapa mereka menghalalkan? Anda baru dapat nih. Salah satu penyebab mereka menghalalkan musik. Mereka tidak menganggap itu haram. Kalau mereka menghalalkan yang haram, yang dia anggap dia itu haram, kemudian dia halalkan, maka dia akan kafir. Tapi dia itu ia melihat adanya syubhat sehingga dia berpendapat itu sepertinya enggak haram. Nah, Ustaz, ana jadi takut semantum. Nah, di kalangan pemuda itu sendiri, Ustaz, ada yang namanya istilahnya itu andilau, Ustaz. Andilau itu antara dilema dan galau, Ustaz. Jadi kalau kita lagi galau gitu, Ustaz, ya larinya ke musik lah biar nenangin hati. Itu bagaimana timbangan syar'i itu sendiri? Apakah betul musik itu menenangkan gitu, Ustaz? Siapa yang suka dengerin musik? Gak ada di sini mah. Antum jangan bicara musik andilau-andilau gitu kan. Nah, mungkin sebagian gak perlu ana Ustaz suka dengerin musik, gak perlulah. Cuma yang ana ini katakan, kalau tadi dikatakan musik itu bisa menenangkan, mungkin buat sebagian orang menenangkan. Tapi menenangkan yang berakhir dengan kesengsaraan. Karena ketenangan, kalau masalah itu nanti nih ada Mas Alfi nih yang ngomong itu mah. Ana enggak mau ngomong masalah itu. Ana ada satu yang mau ngomong, boleh? bentar nih. Ada yang menghalalkan. Jadi ulama-ulama sekarang ya, ada yang menghalalkan. Yang imam mereka itu Ibnu Hazm semuanya. Mulai kita lihat ulama-ulama Mesir ya. Syekh Dr. Qardawi, Yusuf Al-Qardawi, kemudian Al-Ghazali, kemudian Abu Zahra, banyak ulama-ulama yang menghalalkan. Kemudian kenapa mereka menghalalkan? Ternyata salah satu yang membuat mereka menghalalkan, kata mereka, ini ana bacain ya. Wa minal lahwi alladhi tastarihu ilaihin nufus, dan termasuk hiburan yang membuat hati kita itu tenang. Nih kalau antum bilang Andy Lau. Watab trub lahul qulub, dan hati itu merasa bergoyang tuh. Watan umbil adzan, kupingnya nyaman. Al-ghina, itu lagu-lagu tuh. Waqad abahul Islam, dia mengatakan Islam telah membolehkannya. Terus hadis tadi gimana? Ya dia bilang enggak, itu hadisnya dhaif. Loh, itu imam. Masa imam-imam yang empat salah semua? Masa Imam Bukhari salah? Masa apa Ibnu Hibban salah? Kalau kita orang awam lah ngukurin, dia mengatakan abahul Islam malam tashtamil ala fuhsin, dia mengatakan selama tidak ada kata-kata yang enggak benar, au khana, kata-kata masalah zina, au tahrid ala ithim, wala ba'sa bi an tashabahul musiqa ghairul muthir, kata dia enggak apa-apa kalau ada musiknya, tapi musik yang tidak apa musirah itu bang, tidak membangkitkan syahwat. Jadi kalau lagu dangdut udah haram menurut beliau. Gitu kan. Lagu dangdut ini kan ya sudah membangkitkan syahwat. Apalagi lagu-lagu yang sama joget-jogetannya. Yang dipermasalahkan itu musik yang tidak membangkitkan syahwat. Kemudian kita berpikir, syahwatnya ini syahwatnya mana yang jadi ukuran nih. Kalau orang udah tua renta disetelin lagu yang macam-macam, dia mah ya tetap aja gak ada masalah. Tapi yang muda disetelin sedikit langsung tuh goyang. Maka itu suatu pernyataan yang gak bisa diterima. Kemudian kita lihat nih, yang terakhir nih, masalah orang yang menghalalkan musik. Beliau mengatakan, nahnul yaum, kita sekarang ini ingin menawarkan Islam itu kepada dunia. Kata beliau, kita ingin menawarkan Islam kepada dunia. Bagaimana dakwahnya itu sampai ke semua umat. Yang di Eropa, yang di Australia, yang di Afrika. Wa minha umamun wa syu'ubun taral ghina wal musiqa wal raqs wa tarb juz'an la yatajazza min hayatiha. Ada sebagian orang di negeri-negeri itu yang mereka berpendapat bahwasanya musik, lagu, joget itu bagian dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Dia mengatakan, kita ingin menawarkan Islam kepada orang yang musik sudah mendarah daging, yang dansa itu sudah mendarah daging. Bahkan mungkin di tempat-tempat ibadah mereka, mereka berdansa. Kemudian dia mengatakan, la ta'ishu bidunia, mereka gak bisa hidup tanpa musik. Mereka tidak bisa hidup tanpa dansa, tidak bisa hidup tanpa lagu-lagu itu. Wala tahna laha hayatun, dan kehidupan mereka pun tidak bisa terpisahkan ya, hidupan mereka dari itu. Idh hurrimat minhu, fa kaifa nuraghibuhum fil Islam, kalau diharamkan gimana kita bisa mengajak mereka kepada Islam? Bayangkan, dia ingin menghalalkan musik karena apa? Tujuannya itu untuk mengajak mereka kepada Islam. Lalu mereka tiap pagi, siang, sore, malam musik, joget. Kalau kita mengatakan itu haram, gimana mereka mau nerima Islam? Fa kaifa nuraghibuhul Islam wa nahnu nuharrim alaihimul ghina wal musiqa, dan kita mengharamkan lagu dan musik buat mereka. Wana tawa'aduhum birrasasil mudzab, dan kita kasih ancaman orang yang dengarkan musik itu dengan timah panas yang ditaruh di kupingnya pada hari kiamat, atau dengan azab-azab yang lainnya. Fi hinin annahum ya'tabirunal musika ghidaan, padahal mereka menganggap musik itu sebagai sebagai makanan lah sehari-hari mereka. Kita lihat, dia itu ada pernyataan haram tuh, tapi kita ini mau ngajak orang masuk Islam. Dan pernyataan ini benar-benar sangat keliru jemaah. Kalau kita lihat sebagian orang itu kerjanya, ya mereka itu udah biasa pegang-pegangan sama perempuan tiap hari, udah biasa cipika-cipiki di jalan gitu kan. Kalau kita mengharamkan itu, gimana mereka mau masuk Islam nanti kan? Gak bisa seperti itu ukurannya. Ukuran halal haram itu Allah dan Rasulnya. Kalau memang sudah sabit, sudah nih Nabi udah ngomongin, ya udah. Perkara kita belum bisa mengamalkan, belum bisa meninggalkan, kita harus berusaha untuk meninggalkan. Karena ada orang mungkin susah untuk meninggalkan hal itu, tapi jangan sampai kita menghalalkan yang diharamkan. Kalau antum mau baca nih ya, baca nih buku-buku sini nanti yang disebutkan oleh tentang ulama-ulama, pendapat sahabat-sahabat yang mengharamkan musik itu sendiri berdasarkan dengan hadis-hadis Nabi. Karena banyak hadis-hadisnya, ada yang sahih dan ada yang dhaif, tapi yang sahih itu cukup sebagai bukti bahwasanya kita ya berusaha untuk meninggalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, tadi saya ambil kesimpulan jangan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Di sini Ustaz, bukankah kadang musik itu bisa dikendalikan untuk hal kebaikan? Misalnya Wali Songo dahulu juga berdakwah, menyebarkan Islam, toh juga pakai musik. Kemudian ada orang yang saya bukan membangkitkan hawa nafsu, tapi saya ingin berdakwah kepada manusia. Nah, gimana tuh? Wali Songo. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu melalui dua periode. Yang pertama periode pengislaman Jawa. Pokoknya Islam. Enggak sholat enggak apa-apa. Tetap acara kesyirikan macam-macam enggak apa-apa. Yang penting Islam. Maka kita tahu ada orang-orang yang Islam tapi enggak sholat. Kita lihat sebagian di Jawa Tengah itu mungkin yang Islam abangan, enggak ada mereka sholat. Tetap sesajen-sesajen mereka lakukan. Karena memang Wali Songo pertama datang, itu mereka pengislaman Jawa aja. Kemudian setelah pengislaman Jawa, tatkala mereka menempuh periode berikutnya. Periode berikutnya itu hendak menyempurnakan keislaman mereka, datang Belanda. Akhirnya pengislaman itu tidak pernah selesai. Sampai sekarang. Masih banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang masih mengagungkan apa namanya dah? Mengagungkan ya kalau ada masalah mereka potong kerbau dihadiahkan ke laut. Orang Islam antum lihat, yang gotong itu pakai kopiah ya, pakai baju takwa. Mereka melakukan hal itu. Kemudian apa hal itu jadi dalil bahwa yang dilakukan Wali Songo itu benar? Tidak. Mereka memang langkah mereka itu terhadang dengan datangnya penjajah Belanda pada waktu itu. Dan kembali lagi, kita itu bisa mengatakan hal ini boleh, hal itu gak boleh ya. Itu karena Allah dan Rasulnya. Orang itu bisa, ana nih ngomong bisa salah. Tapi kalau sudah kita menyampaikan sabda Rasul SAW, firman Allah, ya sudah nih, ikuti itu. Itu firman Allah, itu sabda Rasul SAW. Jadi kalau ada yang mau berdakwah lewat musik itu nanti mah Ustaz Maududi yang jawab tuh nanti lah. Baik, barakallahu fikum. Jazakallah. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, yakni sesi sharing. Di mana sekarang kita telah kedatangan akhuna dari ibu kota Jakarta, yakni saudara kita Alfi. Beliau dahulunya berkecimpung di dalam kegiatan musiknya. Beliau keluar dari grup bandnya ketika hidayah menyapa, dan insya Allah beliau kita doakan untuk istiqomah. Dan beliau hadir di sini menceritakan bagaimana perjalanan beliau. Di sini kita tidak mengumbar aib, akan tapi kita ingin berbagi. Kita tidak perlu, wah bandnya apa, main apa, dia vokalis, bassis atau rhythm, gak tahu kita. Yang di sini kita ingin berbagi bagaimana Alfi bisa keluar dari jeratan musik. Baik, yang ingin Ana tanyakan kepada akhuna Afi, bagaimana sih seorang pemusik itu mendapat hidayah, dan bagaimana seorang Afi bisa keluar dari jeratan musik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awalnya dulu di Jakarta tuh kan udah ada kajian-kajian gitu ya, kajian apa salafi kayak gini gitu. Karena dulu udah ikut kajian waktu saya masih ngeband tuh, Mak, udah ikut kajian gitu. Jadi datang ke kajian tuh rambut masih gondrong gitu. Celana masih celana jeans terus robek-robek. Itu udah ngikut ke kajian gitu, dan waktu itu kajiannya tuh kajian Ustadz Yazid. Ustaz Yazid bin Abdul Qadir ya. Itu ada kajiannya. Pertama sih rada aneh gitu ngedengar ustaznya gitu, kok ngomonginnya begini nih, apa namanya? Udah gitu Ustaz Yazid kan tahu sendiri ya bentuknya tuh begitu gitu. Saya diajak sama teman waktu itu. Teman saya memang mungkin ngeliat saya tuh, wah ini Alfi udah terlalu parah nih, udah terlalu jauh gitu waktu itu emang. Dan ya memang musik waktu itu udah, saya tuh uang gitu, musik itu uang, saya dapat uang dari musik. Artinya Alfi meninggalkan musik dalam keadaan musik itu adalah pekerjaannya gitu. Pekerjaan, ya. Iya betul. Nah, udah tuh ikut kajian gitu ya, apa dengerin ceramah terus gitu. Waktu itu sih belum gitu, Ustaz Yazid belum bilang kalau musik itu haram gitu. Cuma ya lama-lama tertarik gitu, awalnya enggak langsung saya dikasih tau musik itu haram gitu, enggak gitu. Ya setelah tertarik sama Ustaz Yazid gitu, minggu depan ikut lagi, ikut ke kajian Ustaz Yazid lagi gitu. Kok nekat meninggalkan musik padahal itu mata pencaharian gitu? Waktu itu belum, maksudnya waktu itu belum ninggalin gitu, waktu itu belum berani buat nekat. Masih maksudnya nggak mungkin nih kalau saya tinggal dari musik gimana gitu nyari uang gitu, karena nggak ada bakat lain lagi gitu. Ya, kita ketahui bahwa Alfi ini tergabung dahulunya di salah satu grup band yang mungkin cukup terkenal di Indonesia, manggung di sana sini. Qadar Allah telah takdirkan hidayah badannya sehingga beliau bisa hadir di sini. Berapa lama antum di jalur musik? Dari tahun 2000 ya dulu ya. Dari tahun 2000 tuh bikin apa, sama teman-teman di kampus bikin band gitu ya, sampai 10 tahun lah kurang lebih. Sampai akhirnya ya dari manggung cuma apa ngeband iseng-iseng, terus dipanggil orang gitu, terus dibayar gitu ya, sampai puluhan juta dibayar. 10 tahunan sampai puluhan juta. Sampai akhirnya saya meninggalkan band. Subhanallah. Benar enggak sih sebagai seorang pemusik itu, khususnya Bu Alfi ya, ternyata memang musik itu perbuatan sia-sia, melalaikan. Benar enggak bagi seorang pemusik? Ya emang merasakan sih saya waktu di masih main musik itu sama setelah saya ninggalin musik itu, ngerasain bedanya tuh beda jauh banget. Jujur memang lebih nikmat ibadah dibanding saya dulu tuh di ribuan penonton ya saya manggung gitu, lebih nikmat ibadah gitu, lebih nikmat sholat tahiyatul masjid, lebih nikmat ibadah dibandingin kita ditonton ribuan orang gitu, udah gitu dapat uang gitu, lebih nikmat ibadah. Dan nggak ada ketenangan di situ, di musik itu nggak ada ketenangan sama sekali. Dan lebih tenang ya kalau sekarang di Jakarta tuh denger Roja ya, radio Roja itu kan udah sering itu. Ya dulu saya yang setiap hari denger musik, bangun tidur musik gitu, apapun musik. Ya sekarang udah keganti, alhamdulillah lebih nikmat denger ustadz ceramah gitu. Baik. Ada perasaan kan dahulu kita bermusik, main kesana kesini, ada perasaan kejebak nggak? Iya kejebak ya, karena emang saya dari dulu nggak tahu gitu kalau musik itu ternyata memang nggak boleh gitu. Karena yang saya tahu dulu ya saya emang Islam dari lahir gitu, yang saya tahu Islam itu ngelarang cuma minum, zina gitu, khamar dan zina gitu. Dan musik itu nggak tahu kalau musik itu haram gitu. Tapi ya setelah saya ngaji gitu sama Ustaz Yazid, ya mulai kasih pemahaman dikit-dikit gitu tentang akidah. Ya setelah saya tahu musik itu haram, saya dengan gampang meninggalkan. Karena wah kok bisa nggak tahu nih musik haram gitu, kaget juga gitu kok musik haram. Dan sebenarnya saya juga sempat belajar juga sih dari buku ini gitu, terus baca-baca di internet gitu. Dan ternyata ya secara akal pun memang benar gitu kalau musik itu memang melalaikan. Sekarang banyak anak hafal lagu-lagu siapa, sementara Al-Quran tuh ditinggalkan gitu. Dan setelah meninggalkan musik, ya alhamdulillah kita jadi larinya tuh ke yang positif gitu ya, ke Al-Quran gitu, baca-baca buku yang bermanfaat gitu. Pandangan teman sama-sama grup band ketika melihat Alfi sekarang, wah pakai celana cingkrang, gak lagi main musik, itu gimana sih sekarang? Masih berteman atau gimana? Ya sekarang udah, alhamdulillah udah dijauhin sih sama teman-teman. Karena apalagi ya teman-teman tuh sekarang ngelihat saya tuh, apalagi saudara gitu, saya sempat dianggap yang apa tukang bom, teroris kayak gitu. Ditambah sekarang lagi ada isu-isu tentang apa namanya itu ISIS gitu kan, wah makin lagi tuh di saudara, wah lo jangan-jangan ISIS lo Vi, digituin kan gimana gitu kita. Udah ya, ya kayak begitu. Dan sekarang saya dijauhin memang dari keluarga, tapi alhamdulillahnya digantikan dengan teman-teman gitu, teman-teman yang baru. Ya alhamdulillah teman-teman yang soleh gitu, ya kita diingatkan. Alhamdulillah saudara-saudara yang gak bisa ikut karena hilang digantikan dengan teman-teman yang baru sekarang. Dan kita sekarang teman-teman itu ya punya visi bareng, kita bikin kajian-kajian di Jakarta juga gitu. Kita balik ke Ustadz Maududi dulu. Ustadz, tadi Alfi kan dari pengalaman seorang musisi, mantan musisi, bahwa memang susah meninggalkan musik itu, pertama dari ejekan teman, kita akan dihina, kemudian kita akan dikucilkan. Sebenarnya apa yang harus dilakukan ketika orang ingin sekali meninggalkan musik gitu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Terima kasih atas pertanyaan. Akan tapi izinkan saya sebelum menjawab pertanyaan ini memberikan sedikit tambahan atas apa yang dikatakan saudara kita Alfi tadi. Kita sering di dalam kehidupan kita sepertinya kurang yakin dengan apa yang Allah katakan gitu. Manusia sering di dalam kehidupannya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalam Al-Qur'an, iman tadi belum bisa menjawabnya dengan baik, iman belum bisa menyambutnya dengan baik. Sehingga banyak orang yang ketika Allah yang berbicara di dalam Al-Quran, ia dengarkan, ia tidak begitu yakin. Inilah yang sangat membedakan antara kita dan para sahabat Nabi SAW. Inilah yang sangat membedakan antara kita dan orang-orang yang memang keimanan di dalam dada mereka telah tertanam. Oleh karena itu, kenapa tadi Ustaz Syafiq barakallahu fih bercerita tentang bagaimana iman ditanamkan oleh Nabi SAW, karena memang itu yang akan menyambut agama itu sendiri. Ketika pondasi keimanan itu telah dalam di dalam dada, kemudian kita sudah mulai tumbuh di dalam keimanan, kita akan yakin dengan apa yang Allah katakan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillah yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Orang-orang yang Allah ingin berikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya, lapang. Lapang dada itu untuk apa? Bagaimana lapangnya? Lil Islam, untuk agama Islam. Kelapangan dada Allah katakan di dalam agama Islam, di dalam menjalankan agama Allah, di dalam berilmu kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, di sanalah hati itu akan lapang, dada itu akan terasa lapang, kenyamanan hidup, ketentraman hidup, kebahagiaan hidup ada di dalam agama Allah. Sebaliknya Allah katakan, wa man yurid an yudillah, orang-orang yang Allah sesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, Allah akan jadikan dadanya itu sempit, galau, enggak karu-karuan. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia sedang naik ke langit, kehilangan oksigen. Manakala kita dengar tadi apa yang dikatakan Alfi, bahwa musik itu tidak memberikan apa yang tadinya dikatakan menghilangkan kegalauan, justru menambah kegalauan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah salah, saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat. Allah tidak akan keliru, kita yang salah memandang. Kita yang ditarik oleh suara-suara syaitan, sebagaimana yang Allah katakan, wastafziz man istata'ta minhum bi sautik. Tarik mereka dengan suaramu, suara syaitan. Ulama tafsir menerjemahkan, mentafsirkan adalah nyanyian. Justru orang yang ingin lari daripada kegalauan menjauhi maksiat, karena maksiat adalah kesesatan, dan kesesatan yang akan membawa kepada dayyiqan haraja, dada yang sempit dan dada yang penuh dengan kegalauan. Saudara kita telah merasakan dunia para musisi dan memberikan bukti nyata di hadapan mata kita bahwa memang tidak menjanjikan kenikmatan sedikit pun. Oleh karena itu jangan kita tertipu. Dan saudara kita telah membuktikan bahwa ternyata mendengar Al-Quran dibacakan, mendengarkan dakwah yang bersumber kepada Al-Quran, bersumber kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah lantunan-lantunan yang merupakan masyruhat, masyrubat ruhiyah yang hakiki, minuman rohani yang sebenarnya, yang akan memberikan kelapangan di dalam dada, yang akan memberikan ketentraman di dalam batin kita. Subhanallah. Sesungguhnya musik itu, saudaraku, saudariku, tidak hanya sekedar, di zaman kita sekarang musik itu tidak hanya sekedar musiknya saja. Liriknya adalah maksiat. Musiknya adalah maksiat. Wanitanya adalah maksiat. Tariannya adalah maksiat. Perkumpulan laki-laki dan wanita, ikhtilatnya adalah maksiat. Maka musik di zaman kita sekarang itu adalah maksiat di atas maksiat, di atas maksiat, di atas maksiat. Multi maksiat musik yang ada di zaman kita sekarang. Lalu bagaimana orang-orang yang mengatakan bahwa musik itu adalah suatu hiburan, waliyadzubillah. Satu-satunya yang bisa diangkat bahwa itu adalah hiburan syahwat, waliyadzubillah. Kembali kita ke pertanyaan, apa pertanyaan tadi? Bagaimana harus yang kita lakukan ketika hendak keluar, kita keluar dari jalur musik? Manusia akan ikut teman yang ada di sekitarnya. Wallahu alam, kalau seandainya kita, antum, antunna ada yang terjebak ke dalam musik, yang pertama yang harus dilakukan mengganti teman. Usaha yang akan dilakukan pertama ganti teman. Karena Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya akan sesuai dengan siapa teman-teman dekatnya. Dan ketahuilah bahwa teman itu punya pengaruh yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Seperti apapun kita ingin menjadi orang yang saleh, seperti apapun kita ingin beragama dengan baik, kalau kita tidak memutus hubungan dengan teman-teman yang batil, teman-teman yang mengajak kita kepada arah yang tidak baik, sering sekali mereka lebih menang daripada keinginan kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak kita abaikan doa kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena teman yang soleh akan memberikan kesolehannya kepada kita, dan teman yang buruk akan memberikan keburukannya kepada kita, dan kita akan pasti akan terpengaruh dengan orang-orang yang ada sekitar kita. Wallahu ta'ala, mungkin Alfi bisa juga punya resep-resep yang lebih baik dalam pengalaman yang ada. Baik, sedikit ini kembali lagi ke Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah Fizullah. Ustaz, misalnya ada orang yang ngeyel, Ustaz, kalau musik gak boleh, terus kita hiburannya apa gitu? Masa semua musik dilarang? Apa enggak ada musik yang diperbolehkan gitu? Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebenarnya kita diciptakan sama Allah itu bukan untuk hiburan. Kita nih di muka bumi ini enggak lama ya. Berapa tahun kita kira-kira? 70? 80? 100 tahun? Allah sudah menjelaskan bahwasanya tujuan kita diciptakan di muka bumi ini untuk mengabdi kepada Allah. Allah tanggung rezeki kita. Allah tanggung semua yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Tapi Allah minta supaya kita mengabdi kepada Allah. Bertauhid kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Tapi dalam kehidupan ini orang itu merasakan lelah. Orang itu merasakan capek, galau, gundah, gulana, macam-macam. Kadang-kadang dia membutuhkan hiburan. Maka banyak hiburan yang diperbolehkan. Jadi kalau ada yang bilang kok sedikit-sedikit haram, itu haram, ini haram, mana yang halal? Yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Tapi sayangnya yang haram itu disukain orang. Kalau antum tuh di rumah punya lemari, taruh barang. Kemudian kunci, taruh kitab nih, kitab musik nih, taruh di dalam lemari, ngomong sama semua, jangan dibuka nih lemari ya. Masya Allah, semua pada penasaran tuh, apa nih yang di dalam. Padahal dia boleh buka yang lainnya, boleh dia melakukan apa saja, yang ini jangan dilakukan. Tapi itulah, tatkala Allah melarang kita suatu perbuatan, Allah sudah uji kita. di mana kita mencintai perbuatan itu. Jiwa manusia suka dengan hal-hal yang seperti itu. Maka itu ujian kita. Oleh karena itu surga itu dikelilingi dengan makarih, dengan hal-hal yang berat yang enggak bisa kita melakukannya kadangkala. Jiwa ini enggak condong ke sana. Wa huffatil naru bisyahawat. Adapun neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat. Apa kira-kira ada musik yang halal? Atau hiburan yang halal? Hiburan yang halal banyak tuh. Antum olahraga tadi, jalan-jalan, baca buku ya. Naik kuda mungkin di sini, naik sepeda. Masya Allah banyak tuh hiburan yang positif buat kita. Yang habis selesai hiburan kita semakin fit untuk ibadah. Tapi kalau sudah kena musik, bukannya kita mau ibadah. Tujuannya orang hiburan itu kan supaya dia tambah semangat untuk bekerja. Tapi orang yang kena musik, ya nanti Alfi ceritakan tatkala dia hidup dalam dunia musik itu, bagaimana kondisi kerjaan dia, bagaimana dia dengan masyarakat, bagaimana dia ya dengan tugas-tugas dia, tenggelam dalam hiburan dia. Hiburan yang boleh banyak. Berkaitan dengan musik, ada gak musik yang halal? Ada. Diperbolehkan kita itu di pernikahan dan hari raya Eid itu untuk mendengarkan suara-suara itu dengan rebana. Dengan apa? Dengan rebana aja. Antum lihat sebagian sekarang itu pengajian dengan rebana macam-macam. Nabi itu pakai itu hanya pas Eid, Idul Fitri atau walimah. Dan tujuannya itu selain untuk hiburan, untuk pengumuman bahwasanya ini nih nikah. Bukan zina. Kalau zina kan sembunyi-sembunyi. Tapi dengan ada pukulan rebana itu, maka orang-orang pada tahu, oh fulan menikah. Lebaran pun kita diperbolehkan untuk pakai duf itu. Ada khilaf di antara para ulama umamanya. Yang boleh pakai duf itu hanya perempuan kecil atau lelaki boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh lelaki, gak ada masalah. Selama itu tidak kelewatan. Ya sekedar untuk acara itu lebaran, supaya beda. Lebaran sama gak lebaran itu beda. Sekarang malahan yang kita lihat, orang itu, kalau lebaran itu sepi, sunyi senyap. Tapi di waktu yang seharusnya kita tidak rame-rame, kita rame-rame. Malam tahun baru, ya orang-orang pada na'udzubillahi min dzalik, hiburan seperti itu. Jadi bolehnya itu. Tapi ingat dengan syair-syair yang tidak mengandung, ya tidak membangkitkan syahwat kita, dengan syair-syair yang boleh. Kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Artinya memang ada musik yang diperbolehkan, tapi hanya dengan rebana pada saat pernikahan, pada saat memang hari raya, seperti itu saya. Namun sebagian ada ustadz yang mungkin juga menjelma sebagai artis, juga menjelma sebagai penyanyi dengan ya saya kan dakwah. Saya bahkan ada orang yang ketika mendengar nasyid Islami itu saya, air matanya keluar. Subhanallah. Gimana tuh? Jadi anak ingat ya, anak punya paman itu dulu dia itu penggemar. Dia kan isinya kan dakwah kan, Mama. Salah satu yang dia ingat dia cerita, kita lagi datang tuh ke Jember itu. Dia sambil joget-joget ya, waktu itu masalah miras ya. Lagunya masalah miras. Itu yang joget pada minum semua. Miras. Itu yang dilakukan masalah itu, mereka itu mau goyangnya. Gak dilihat kepada syair-syairnya sebenarnya. Jadi kalau tadi dikatakan itu sarana dakwah, gak ada nabi dakwah pakai itu. Boleh nasyid-nasyid yang kita katakan umpamanya, nasyid-nasyid yang untuk ketika orang kerja keras. Ya di sini nih, dibahas oleh Ustadz Yazid Jawas, hafizahullah ta'ala. Coba dibuka di halaman, biar kita ini bukunya ini biar dibaca nanti mah. Nah, di halaman 80 nih. Coba lihat situ. Ada nyanyian yang boleh ya. Tapi ingat itu bukan sarana dakwah. Sekedar kita sebenarnya untuk ya kalau tadi dikatakan hiburan ya untuk hiburan. Nyanyian nomor satu, nyanyian para jemaah haji di perjalanan mereka. Mereka biasa menandungkan syair-syair yang mensifati tentang Ka'bah, Zamzam, Maqam Ibrahim. Kemudian yang semakna dengan mereka adalah para pejuang, mujahidin. Mereka menyenandungkan syair-syair. Kemudian syair-syair yang disenandungkan oleh para pekerja akan membangkitkan semangat mereka. Syair-syairnya tentara. Antum tahu tentara itu biasanya kalau kerja bakti nyanyi apa? Gak ada yang dekat sama tentara. Anak ingat dulu ada tentara lari di depan kampus kita. Mereka membacakan syair-syair itu. Syairnya apa? 1.000, 1.000, 2.000. Yang seperti itu gak ada masalah. Itu untuk menghilangkan kelelahan mereka ya. Tapi kalau yang tadi sampai dijadikan sarana untuk dakwah, itu maka kita akan masuk kepada membuat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus berhati-hati karena agama ini adalah syariat Allah dan Rasulnya, yang jadi kiblat kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasyid-nasyid yang disebut nasyid Islami, kalau itu berupa syair-syair biasa yang tanpa diiringi musik, kemudian itu tidak dijadikan kebiasaan ya, sehingga siang, pagi, malam yang didengarnya adalah nasyid-nasyid seperti itu, maka insyaallah enggak masalah selama tidak ada musik dan tidak dijadikan kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab ya. Artinya ketika tidak ada yang melanggar syariat, musik diperbolehkan, Ustaz? Kayaknya Ustaz Maudu dijawab itu. Kalau musik total haram, kecuali rebana di hari yang tadi. Itu yang kita tahu ya, kalau masalah musik. Karena memang di dalam hadis, keterangan yang tadi telah dibaca oleh saudara kita, akan ada kaum yang menghalalkan alat musik. Jadi kalau musik yang ditanyakan total haram. Akan tetapi nyanyian ada hal-hal yang titik-titik yang diterangkan oleh Ustaz Syafiq, kemudian di hari-hari raya, kemudian di hari pernikahan. Dan nyanyian-nyanyian yang seperti dikatakan tadi, nyanyian para jemaah haji zaman, dia lebih mirip kepada syair dibanding kepada musik, kepada lagu yang seperti yang ada di zaman kita gitu. Jadi ketika disebutkan nyanyian di sini, jangan dipikir itu bernyanyi seperti bernyanyinya ala penyanyi di zaman kita. Tidak seperti itu. Dia lebih dekat kepada syair. Kalau syair itu lebih dekat kepada puisi yang disenandungkan dengan suara yang tidak mirip dengan penyanyi di zaman kita sekarang gitu. Jadi ini yang harus difahami, bahwa seperti orang yang sedang berjalan, lalu kemudian ada senandung hida di zaman Rasulullah SAW dilakukan oleh Hanjasa dan yang lainnya, yang apabila itu disenandungkan membuat unta berjalan lebih cepat, lebih semangat. Itu tidak seperti nyanyian di zaman kita, nyanyian senandung, merdu dan semacamnya, tidak. Akan tetapi dia lebih mirip kepada syair-syair, ketika syair-syair yang dibacakan oleh sahabat-sahabat Aisyah di rumah Nabi SAW di hari raya yang diingkari oleh Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, amizmarun min mazamiri syaitan fi baiti Rasulillah, seruling daripada seruling syaitan ada di rumah Rasulillah, diingkari oleh Abu Bakar. Namun Rasulullah SAW mengatakan, dak ya Abu Bakar, biarkan Abu Bakar. Likulli qaumin id, setiap kaum punya hari rayanya, wahada iduna, ini hari raya kita. Di dalam hadis diterangkan bahwa yang disenandungkan oleh dua jariah, dua wanita kecil yang belum balik ini, itu adalah syair-syair berbicara tentang perang Bu'as dahulu kala. Terjadi perperangan di antara Aus dan Khazraj dalam kurun waktu yang panjang. Di zaman mereka ada peperangan besar disebut dengan peperangan Bu'as. Itu syair-syair itu yang diucapkan oleh mereka dengan gaya senandungan yang tidak mirip dengan nyanyian di zaman kita, tapi lebih mirip kepada puisi. Wallahu ta'ala. Sekarang kita ke Alfi. Alfi kan sudah lama sekali berkecimpung di dunia musik. Tentu ketika hijrah masuk ke kajian, tentu ada masa-masa transisi. Ini masa-masa yang berat tentunya. Bagaimana menghadapi orang tua mungkin, menghadapi teman, menghadapi lingkungan, mungkin kok keluar sih? Bagaimana? Ya, waktu mau keluar dari band pun saya izin sama orang tua, sama ibu saya di rumah ya. Pokoknya kurang lebih katakan gini, mah, Alfi mau keluar dari band nih, musik itu haram. Langsung bilang begitu gitu, kontan. Ya langsung orang tua tuh langsung kaget itu, shock. Udah ya waktu itu sih sempat ada saya punya paman, saya akhirnya diketemukan dengan paman saya itu gitu, yang dalam keluarga dia lumayan ngerti gitu apa masalah agama, cuma ya maksudnya awam gitu. Ya hampir sih kena syubhat waktu itu, katanya, Fi kan musik itu kan bisa, ya tadi nasyid gitu, bisa dakwah gitu. Nah hampir kena tuh waktu itu. Jadi setelah saya yakin gitu bahwa musik itu haram, setelah dikasih dikasih tahu sama om kayak begitu, sempat mau balik lagi gitu ke musik. Kan bisa teman-teman yang lain tuh diajak sholat gitu. Jadi kita maksudnya tetap ngejalanin yang haram sambil berdakwah gitu. Sempat akhirnya saya setelah meninggalkan band, saya balik lagi ke band waktu itu. Jadi dua kali waktu itu keluar masuk ya karena itu tadi, karena apa syubhat, dan waktu itu saya juga belum ilmunya belum tahu banget gitu. Yaudah akhirnya ya setelah apa teman-teman tahu gitu bahwa saya balik lagi ke band itu dan saya manggung lagi waktu itu, dan waktu itu manggungnya di Bali dan di Bandung. Wah kebayang tuh di Bali itu manggung. Nah sampai akhirnya teman saya tahu gitu bahwa saya manggung lagi. Akhirnya saya diingetin lagi sama teman saya, Fi, wah kok lo manggung lagi? Gue denger manggung di Bali lo. Iya nih gini. Wah udah akhirnya dikasih lagi ya. Itulah makanya manfaat teman-teman yang soleh ya. Saya diingetin lagi gitu bahwa wah itu syubhat Fi, lo jangan apa namanya udah jangan dengerin kata-kata itu gitu. Yaudah ya akhirnya ya, dan itu terakhir gitu. Akhirnya saya mengundurkan diri lagi dari band gitu. Udah yaudah sejak itu udah total gitu ninggalin musik gitu yang sekarang udah nggak dengar lagi, paling dengar ceramah gitu aja sih. Ada yang ingin sebenarnya anak ketahui dari pemusik itu sendiri, dari para musisi, kehidupan musisi itu sebenarnya emang erat nggak sih dengan drugs, dengan wanita, dengan khamar? Apa benar sih? Apa memang hanya pemberitaan saja atau dari para musisi sendiri bagaimana? Oh ya benar ya, itu bukan pemberitaan. Jadi dan saya ketika benar-benar apa hijrah itu saya langsung flashback gitu ke masa lalu gitu. Bahwa saya manggung itu udah bikin pertama orang wanita dan laki-laki berimpitan gitu. Nonton saya tuh ya berimpitan. Dan kedua ya itu pengen dengerin musik saya tuh mesti pakai drugs gitu. Ya saya flashback itu wah berarti ya orang bikin apa orang mabok itu ya gara-gara saya gitu waktu itu. Saya gitu. Ya memang sangat identik dengan itu sampai pernah manggung di Makassar gitu, ada yang berantem gitu, bertengkar gitu, gara-gara ya itu, gara-gara pengaruh alkohol. Itu penonton yang nonton saya itu udah gak ada apa, kebanyakan yang gak sadar, kebanyakan yang udah minum-minuman alkohol, sampai kita di panggung itu kecium aroma alkohol itu, dan sampai di stopin sama polisi waktu itu, dan akhirnya acaranya diberhentikan, itu di Makassar sempet, ya kayak gitu, ya sangat identik dengan drugs musik itu. Kita ke Ustaz Shafiq, Ustaz. Begitu jelasnya kemungkaran ketika kita masuk ke musik, ada alkohol, ada pertengkaran, ada berempetnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram, kok masih ada gitu Ustaz? Apa yang menghalangi mereka kok gak mau ninggalin musik gitu? Nah, kalau tadi disampaikan masalah yang sama, ya sama perempuan berhimpitan itu tidak ada khilaf di antara para ulama, enggak ada. Sampai siapapun, sampai ulama Ibnu Hazm pun, sampai ulama yang sekarang pun pengharamannya itu enggak ada yang ngomong khilaf masalah itu. Jadi yang dipermasalahkan khilaf itu musik yang tidak mengumbar syahwat, musik yang tidak membuat orang itu ya lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperdebatkan. Tapi kalau masalah yang tadi dikatakan diceritakan sama Alfi atau musik dangdut sekarang, rock-rock sekarang yang macam-macam yang perempuan sana, itu sepakat. Dan harapan kita, mudah-mudahan ulama kita, mudah-mudahan ustaz-ustaz kita itu memberikan penjelasan yang benar kepada umat. Kalau yang seperti itu, ya dalam madhab Syafi'i sendiri, yang madhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat itu, kalau yang namanya alat musik, tombur, gitar itu dihancurkan, atau dicuri pun, itu gak dipotong tangannya yang mencuri. Gak dipotong. Karena itu gak ada harganya, haram itu. Itu seperti itu. Jadi kalau tadi yang dikatakan masih ada orang-orang yang masih suka musik, ya masalah iman kan bang, sebenarnya bang. Mungkin coba Ustaz Maudu ditambahin masalah ini. Apabila kita melihat dengan kacamata logika saja, kira-kira kalau lagi hadir di panggungan gitu, wafat, kira-kira husnul khotimah apa husnul khotimah sih? Hah? lagi asik gitu. Katakanlah gak pakai alkohol, ada wanita, pria, berjoget ria, mendengarkan. Kira-kira, ini su'ul khatimah atau husnul khatimah ini, meninggal dalam keadaan seperti ini? Su'ul khatimah. Mirip apabila kita menikmati musik itu, walau di kamar kita sendiri. Walau di kamar kita sendiri, subhanallah. Apa bedanya? Ketika suara-suara syaitan, ketika nyanyian-nyanyian syaitan, seruling-seruling syaitan yang dikatakan oleh Abu Bakar tadi, yang tidak diingkari oleh Nabi, ini seruling daripada seruling syaitan. Ketika itu, bisa saja malaikat maut datang menjemput kita. Ketika kita sedang lalai dari Allah tabaraka wa ta'ala, yakinlah bahwa orang yang dekat dengan musik akan lalai daripada ibadah. Nanti kita dengarkan dari saudara kita Alfi, apa benar seperti yang dikatakan oleh Allah bahwa nyanyian itu lahwal hadis, sesuatu yang membuat kita lalai dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Liudillan nasa an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Para musisi, para penyanyi, para orang-orang yang la dina lahum, hampir tidak ada agama di tengah-tengah mereka. Tidak mengerti akhirat, tidak tahu hukum halal dan haram. Kalau itu yang kemudian menjadi sesuatu yang kebiasaan, menjadi sesuatu yang merupakan sesuatu yang kita konsumsi, na'udzubillah. Karena di akhirat semua kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita sukai. Di akhirat kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Kita sukanya kemana, akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang kita sukai. Kita cintanya kemana, Allah akan kumpulkan bersama orang yang kita cintai. Na'udzubillah kalau di akhirat dikumpulkan dengan para orang-orang yang seperti itu, yang berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kalau dikatakan itu adalah halal karena nasyid, kadang-kadang di zaman kita sekarang, orang berargumentasi musik itu halal, nyanyian itu halal karena nasyid. Sebenarnya persentase antara nyanyian yang nasyid dengan nyanyian yang haram, yang bukan nasyid, kalau kita katakanlah nasyid itu halal, katakanlah, kita katakan nasyid itu halal, katakan saja, padahal sebenarnya itu juga sebenarnya tidak halal. Dengan itu, orang berdalih nyanyian lain halal. Sebenarnya dari musik yang ada di bumi pertiwi ini, berapa persen sih yang nasyid, yang dinikmati manusia di rumah mereka, di tempat toko mereka, di tempat perbelanjaan mereka, di dalam angkot mereka, di bus mereka, di mobil mereka, berapa persen sih yang nasyid? Mungkin hanya 5% dari 100% musik yang ada di bumi pertiwi. Itu pun kalau mencapai 5%. Namun subhanallah, nasyid dijadikan argumentasi untuk menghalalkan yang 95% ini. Kita pernah berdiskusi dengan beberapa jamaah masjid ketika mereka bertanya tentang masalah itu. Kalau seandainya musik ini, nasyid ini kita singkirkan dulu lah 5%. Kita bicara yang 95% ini. Lihat lirik lagunya, lihat siapa yang menendangkannya, mensenandungkannya, lihat bagaimana pakaiannya, lihat bagaimana penari latarnya, lihat bagaimana keadaan manusia yang menontonnya. Lalu kemudian buat pertanyaan, ini semua mengajak kita ke surga atau mengajak kita ke neraka? Semua jamaah masjid yang pernah kita ketemui, semua kaum muslim yang kita ajak berbicara, gak ada yang berani menjawab jalan ke surga. Gak ada satu orang pun. Liriknya bicara tentang hubungan di luar nikah. Yang menyandungkannya wanita. Pakaiannya dengan baju yang selalu kekurangan bahan, sehingga sobek sana sini. Lain lagi yang di belakangnya, lain lagi beraneka ragam. Sholat gak dipedulikan. Waliyadzubillah. Mengajak kemana ini? Kalau bukan ke neraka, Allah kemana lagi akan diajak? Karena jalan di akhirat cuma dua. Satunya jalan ke surga, satunya jalan ke neraka. Semua menjawab jalan ke neraka. Wallahu ta'ala alam. Jadi suatu hal yang sangat aneh sebenarnya kalau kemudian seorang da'i yang belajar agama, seorang da'i yang mengetahui fikih, seorang da'i yang memang memiliki latar belakang ilmu din, kemudian berpendapat bahwa nyanyian itu adalah suatu yang sangat sangat halal, yang sah-sah saja untuk dinikmati. Wallahu ta'ala alam. Barakallah. Sekarang kita kembali ke lagi kepada saudara kita Alfi. Dahulu antum kan sebagai seorang musisi itu penghasilannya luar biasa, hampir puluhan juta. Sekarang antum alhamdulillah sekarang bergerak di Salam Dakwah, ya? Salam Dakwah, sebuah situs portal Islam Dan sekarang Alfi sekarang di sana sebagai editor, editor gambar dan juga kameramen. Tentu penghasilan di sana dengan penghasilan ketika antum sebelumnya tentu enggak seimbang. Ada perasaan menyesal enggak? Atau gimana rasanya sekarang? Enggak sih, lebih enak yang sekarang gitu, walaupun kecil gitu. Lebih kayak ngerasa itu lebih berkah gitu, lebih tenang gitu dibandingin dulu lebih besar, tapi habisnya juga ya buat enggak manfaat gitu. Lebih yang sekarang sih, walaupun kecil. Artinya lebih lega sekarang daripada dulu banyak tapi banyak sempit tapi, gitu ya. Iya, iya. Habisnya juga apa buat hura-hura lagi, buat foya-foya lagi. Iya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala terkan juga mengatakan bahwa musik itu lawal hadis, perkataan yang sia-sia. Apa benar sih? Kalau dari sisi pandang dari mantan seorang musisi sangat sangat melalaikan. Dalam hal apa misalnya? Apa ya? Dulu waktu apa namanya? Kita rekaman tuh justru targetnya pas Ramadan kita rekaman. Ramadan. Pas Ramadan kita mau bikin programnya lagi rekaman gitu. Jadi setelah Ramadan kita ngeluarin album gitu. Kan kebayang kan orang lagi terawih kita di dalam studio gunjreng-gunjreng. Udah gitu ya saat kita manggung pun lagi manggung lagi azan Isya gitu. Kita lagi manggung tuh. Jadi ya sahabat-sahabat juga ya dengan yang sama gitu, yang tukang ini, tukang ya, yang begitu gitu. Jadi ya apa ya, musik itu udah candu sih ya, kalau dulu. Saya sebagai apa namanya, bukan pendengar dulu saya apa ya, sebagai yang nyiptain musik gitu ya, candu bagi dulu itu. Jadi enggak ada buat dengerin yang lain selain musik ya, melalaikan. Ada pesan enggak dari seorang Alfi, seorang mantan musisi yang sudah mungkin tanda kutip terkenal dengan jalur musiknya, bagi orang-orang yang belum mau meninggalkan musik? Ada orang bilang, ini kan cuma ya hiburan. Bagaimana dari sisi pandang seorang mantan musisi? Jadi buat yang apa yang belum bisa main musik gitu, jangan coba-coba deh apa belajar main gitar gitu. Dan yang udah bisa main gitar atau alat musik lainnya, kalau bisa di stop gitu. Karena ya itu tadi, alat musik itu sebenarnya sama aja kayak candu gitu, sama kayak rokok gitu, sama kayak Homer, bener. Makanya hadisnya itu dibarenginnya sama Homer, zina gitu. Karena itu gak terlepas dari itu semua gitu. Jadi ya sebelum kita terlalu jauh gitu, kayak saya dulu sampai bisa menghasilkan uang gitu. Dan alhamdulillah saya sekarang udah nikah, kerja dengan hasil yang kecil cukup-cukup aja gitu. Dan alhamdulillah gitu, Allah enggak terusin saya gitu, masih ngeband gitu, masih ini. Ya, jadi jangan coba-coba gitu sekali-sekali. Gitu aja sih. Kata seorang Alfi, jangan coba-coba memulai. Karena bakalan kecanduan kalau udah nyoba terus, kayak rokok. Kayak rokok ya. Kalau musik memabukkan sebenarnya. Dulu katanya, dulu itu orang kalau mau menghayal dengerin lagu sama musik. Biasanya yang diceritakan tentang perempuan ya, tentang perempuan yang cantik, yang hidungnya mancung, yang tangannya lincip-lincip kayak pulpen ya. Orang itu kalau dengar itu sambil menghayal. Sekarang udah enggak menghayal lagi. Kasih video klip udah, inti enggak usah menghayal tuh. Ada video klipnya udah. Dulu mereka tujuannya supaya orang itu menghayal. Sekarang karena udah tambah bodoh-bodoh orang ya, gak bisa menghayal, langsung dikasih tuh. Nah, inti daripada susah menghayal, kan disebutkan tentang wanita apa, digambarin seperti itu. Kalau memabukkan, memabukkan musik. Tapi memabukkannya tidak memabukkan seperti ya apa, sabu-sabu atau macam-macam itu, enggak. Kemarin ana ingat sempat telat sholat maghrib di kampung. Naik mobil mau sholat di masjid Jami Jember itu, tutup jalannya. Akhirnya kita lewat alun-alun, subhanallah. Itu sholat maghrib lagi didirikan di masjid Jami. Di depannya itu alun-alun. Mereka orang-orang lagi kumpul di alun-alun main drum band. Saya berpikir subhanallah, muslimun. Orang-orang Islam tuh di depannya masjid lagi sholat, mereka main drum band di sana. Lah orang kalau memang dikatakan musik itu enggak lah, orang tidak melalaikan musik itu. Bukti nyata dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita pungkiri. Mereka lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau dikatakan memabukkan, nah mereka mabuk sudah dengan musik-musik itu. Salat nomor 27 buat dia. Nauzubillah min dzalik ya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi yang selanjutnya, yakni sesi tanya jawab, sesi interaktif antara ikhwan mau akhwat kepada al-ustadz. Tapi sebelumnya kalau boleh ana soalnya bentar lagi mau jalan ya, ana mau bacakan sesuatu yang semoga itu membuat kita semakin yakin bahwasanya ulama-ulama Islam yang mensahihkan hadis tentang musik, mereka adalah ulama-ulama yang memang berkapasitas sebagai ulama besar. Yang pendapat mereka diikuti oleh umat Islam dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Cuma ada orang yang lupa dengan mereka. Coba kita lihat Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Beliau itu dilahirkan tahun 541. Dia mengatakan alatul lahwi, katumbur, wal mizmar. Dia mengatakan alat-alat hiburan. Seperti tumbur. Tumbur ini disebutkan seperti model gitar ya. Mungkin gitar Arab bang ya. Gitar Arab tuh yang perutnya agak gendut gitu kan. Wal mizmar dan seruling, kata beliau, alatun lil ma'siyah. Itu alat untuk berbuat kemaksiatan bil ijma' secara kesepakatan ulama. Kemudian kita lihat Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i ini madhabnya Syafi'i. Beliau itu Masya Allah dikenal sebagai ulama madhab Syafi'i yang begitu agungnya. Dia dilahirkan tahun 555. Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, Qala Ar-Rafi'i fil Aziz. Ar-Rafi'i berkata di kitabnya Al-Aziz. Wan Nawawi fil Raudhah. Dan Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhatul Talibin, Al-Mizmar Al-Iraqi, wa ma yudrabu bihi ma'al autar haramun bila khilaf. Kata dia mengatakan, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi berpendapat bahwasanya mizmar, seruling yang dipakai oleh orang-orang Irak itu, dan yang pakai model gitar itu, yang pakai tali-tali itu, haramun bila khilaf. Dia mengatakan haram hukumnya tanpa ada khilaf. Ini ulama Syafi'i. Imam Nawawi berkata hal itu. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi ini dari madhab Maliki. Dia lahir tahun 578. Dia mengatakan Ammal mazamir wal autar wal kubah. Adapun seruling-seruling dan gitar-gitar dan kubah. Kubah itu alat musik kayak drama. Tapi yang tengahnya itu kurus biasanya. Ada model itu yang atasnya apa namanya itu? Kayak model atasnya besar, terus perutnya itu kecil, terus ke bawah besar lagi itu. Apa namanya? Bukan biola lah, itu ditabuh itu. Ya. Dia mengatakan fala yukhtalaf fi tahrimi sama'ihi. Tidak ada khilaf di pengharaman mendengarkannya. Walam asma'. Beliau ini dari Andalus, seperti Ibnu Hazm dari Andalusia. Dia mengatakan walam asma' an ahadin mimman yu'tabar qawluhu minas salaf wa a'immatil khalaf man yubihu dhalik. Belum pernah aku dengar dari ulama salaf dan ulama khalaf yang mereka itu diperhitungkan oleh umat yang mereka membolehkan hal itu. Itulah pendapat-pendapat ulama kita dan masih banyak yang lainnya ya. Sehingga kita, kalau kita masih ragu, tolong tanyakan kepada ustadz kita. Tanya ustadz, pendapatnya Imam Syafi'i gimana? Pendapatnya Imam Malik gimana? Ada di zaman Imam Malik orang main musik ada. Sampai dinisbatkan itu orang Madinah tuh suka dengerin musik tuh. Apa kata Imam Malik rahimahullahu taala, ya yaf'aluhu indana illa al-fusaq. Yang melakukan itu di zaman kita itu orang-orang fasik, orang-orang yang enggak benar. Jadi kalau orang-orang soleh enggak ada yang melakukan hal itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Sebelum Ustaz pergi, ana ingin beri kesempatan kepada para penonton yang ingin melakukan interaktif pada tiga narasumber kita. Coba yang di belakang. Penitnya. Yang lain bisa mempersiapkan pertanyaannya dari via kertas, nanti diajukan ke depan oleh panitia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahadi Effendi. Dari Bang Kinang. Dari Bang Kinang. Ya. Yang saya tanyakan, musik ini sudah seperti virus. Mungkin dari zaman bahola sampai sekarang, bahkan kita tidak sadar kita sudah menyia-nyiakan waktu untuk mendengarkan musik ini. Saya tanyakan adalah musik ini bukanlah hal yang tiba-tiba mungkin ada. Mungkin dulu ada sejarahnya. Nah, mengapa musik itu ada? Apakah ini merupakan salah satu bentuk pensesatan dari syaitan atau iblis? Atau ini mungkin adalah kebiasaan dari mereka yang dibuat oleh manusia? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk rebana untuk saat ini sudah banyak yang dimanipulasi mungkin. Banyak juga rebana itu yang dibuat dan yang digabung-gabungkan dengan musik, dengan nada-nada atau dengan lirik yang tidak lagi sesuai dengan keadaan yang sekarang. Nah, itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Afwan, mau nanya ke yang mana? Boleh Ustaz Safi atau Ustaz Maududi boleh. Baik. Di sini Ustaz, ada dua pertanyaan Ustaz. Musik awalnya itu dari mana sih? Kalau kita kembali kepada Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz, nasnya di dalam kitab yang kita baca, Allah sudah mengatakan kepada iblis laknatullahi alaih, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Tarik orang-orang yang bisa engkau tarik dengan suaramu. Berarti fahamlah kita bahwa musik itu asal-usulnya dari iblis. Dan ini ada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala kepada iblis ini, itu setelah iblis dilaknat oleh Allah dari surga. Belum ada manusia yang hidup kecuali Nabi Adam dan istri beliau Hawa, ibu kita. Dan ayah kita. Allah sudah katakan kepada iblis, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Fahamlah kita bahwa memang musik itu dari, nyanyian itu datangnya dari iblis anatullahi alaih. Yang kemudian dengan itu dia menarik orang-orang yang akan dia tarik untuk mengikuti seruannya. Untuk menjadi temannya, sahabatnya, wali-walinya. Yang akan menemaninya nanti na'udzubillah min dzalik di neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian masalah rebana yang banyak diselewengkan. Ya, penyelewengan dalam bentuk lirik. Penyelewengan dalam bentuk wanita-wanita yang menyanyikannya. Kemudian dibuat semacam acara besar di mana wanita-wanita yang menyanyikan adalah wanita-wanita yang remaja atau mungkin yang sudah setengah usia, kemudian ditonton oleh orang rame-rame. Ini adalah bagian daripada penyelewengan di dalam rebana juga. Sehingga di kampung-kampung itu biasanya ada tim-tim rebana, dan tim rebana itu hampir tidak ada tim rebana yang berasal dari usia anak-anak di bawah usia baligh. Rata-rata remaja dan ibu-ibu yang setengah baya, sudah umur 30-an, 40-an tahun. Kemudian biasanya rebana itu juga dipertontonkan di depan orang ramai. Dan itu juga tidak ada di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada di dalam agama kita bahwa kalau itu pun toh rebana yang dinyanyikan oleh anak-anak kecil atau wanita, itu sesama wanita. Dan tidak ditonton oleh kaum laki-laki. Dan kalau toh pun ada jumhur ulama mengatakan boleh untuk laki-laki, itu pun sesama kaum laki-laki. Adapun dengan cara disayembarakan atau dibuat sebuah acara semacam kompetisi rebana dan semacam seperti yang kita ketahui pada zaman kita sekarang, ini juga bukan bahagian daripada suatu yang dihalalkan oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami oleh para penanya. Selanjutnya pertanyaan dari mungkin dari saudari kita yang di belakang, dari para akhwat. Mungkin panitia sudah menyiapkan mic di belakang sana. Fadol, kalau ada yang tafadoli bagi yang mau bertanya. Ada? Yang di belakang? Baik, di sini saya seorang mahasiswi ya, di mana ketika saya mahasiswa menjadi di semester 7, saya kan KKN. Jadi ketika saya KKN itu di sana ada acara di mana acara itu acara ibu-ibu, dan di acara itu harus ada musiknya. Misalnya bola dangdut seperti itu. Kemarin itu kan saya KKN pas 17-an. Dan di sana itu saya tidak dapat berkata apa-apa karena peraturan KKN kami itu dilarang tentang khilafiyah, pokoknya tentang agama itu dilarang katanya. Jadi bagaimana itu Ustaz? Kalau mungkin saya udah lewat nih, mungkin adik-adiknya seperti apa besok? Apakah mereka diam saja atau seperti apa? Sekian, terima kasih. Mungkin Ustaz Taufik bisa menjawab. Bismillah. Kita tidak boleh berbicara masalah khilafiyah. Memang dalam syariat Islam itu, dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, kita dalam masalah yang khilafiyah, kita tidak boleh mengingkari kecuali dengan penjelasan saja. Namun khilaf itu ada dua. Khilaf itu ada yang diperbolehkan, tapi ada khilaf yang enggak masuk khilaf itu. Bahkan khilaf itu menentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan, "Laisa kullu khilafin jaa'a mu'tabaran illa khilafun fihi haddun minan nazar." Khilaf yang kita harus berlapang dada, itu khilaf yang memang ada ruang untuk khilaf. Kalau tadi dikatakan oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i dalam mazhab Syafi'i, dan dia mengatakan bahwasanya yang namanya gitar, yang namanya alat-alat musik itu haramun bila khilaf. Dia mengatakan tanpa ada khilaf. Maka di sini kewajiban kita ini untuk menggali pernyataan-pernyataan ulama yang sesuai dengan Al-Quran, yang sesuai dengan hadis, bukan yang sesuai dengan keinginan kita. Tatkala kita mendapatkan, oh kayaknya pendapat ulama ini sesuai dengan ana, ya ana mau, tidak. Maka khilaf dalam masalah musik ini adalah khilaf yang tidak bisa diterima pada hakikatnya. Karena ulama-ulama besar mengatakan ijma, secara sepakat mereka mengharamkan. Dan kita berkata di Indonesia ini mazhab kita apa? Syafi'i. Silakan dibuka kitab-kitab Imam Syafi'i, kitab Rafi'i, kitab Imam Nawawi, yang mereka adalah ulama-ulama pentolan Syafi'i. Rafi'i sama Syafi'i sama Nawawi ini dua ulama yang benar-benar ya diperhitungkan sekali pernyataan mereka. Kalau mereka sepakat, jadi kalau Imam Nawawi sama Rafi'i ini kadang kala beda pendapat, itu di situ sebagian mengatakan iya ada khilaf. Tapi kalau sudah Rafi'i sama Nawawi satu pendapat, selesai sudah. Ini dua imam besar mengatakan satu pendapatnya, berarti itu mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Kemudian bagaimana menanggapi masyarakat kita? Sekali lagi, kita ini lahir gak tahu, gak faham, dari kecil diajarin musik. Bahkan di sekolah kita itu ada wajib main apa? Main seruling itu? Apa itu namanya? Diwajibkan. Bahkan sebagian mengatakan itu kan kebudayaan, Ustaz. Masa kebudayaan mau ditinggalkan? Subhanallah. Saya mau tanya tuh, kebudayaan saudara-saudara kita di Papua itu pakai koteka. Iya, tahu kotekan tuh? Perempuannya pakai apa? Daun. Pakai daun aja gitu kan. Apa untuk mempertahankan budaya itu gubernur Papua itu harus pakai koteka? Enggak ada yang mau. Karena dia tahu ini enggak benar ini. Perbuatan ini enggak bisa, umpamanya mau dilestarikan. Masa mau dilestarikan orang-orang yang telanjang seperti itu? Maka tolong, kita ini sudah punya, kalau tadi dikatakan masalah khilafiyah, iya khilafiyah dalam pandangan mereka, karena mereka enggak ngerti. Maka kewajiban kita untuk mempertanyakan. Kita tanya kepada ustaz kita, kepada kiai kita, tolong Pak Yai, tolong Pak Ustaz, ini dalam Imam Syafi'i ini pendapatnya gimana sih dalam masalah ini? Bagaimana ayatnya, bagaimana hadisnya? Kita harus lebih kritis. Karena terus terang tadi dikatakan musik ini udah jadi virus kan Bang. Dari kecil kita dengar musik ya. Sampai besar anak-anak kecil itu Masya Allah, kalau disuruh joget, wah orang tuanya bangga. Tuh, ya tuh, anak gua tuh saya joget tuh, bangga seperti itu. Karena dia gak merasa bahwa yang selama ini itu dilarang. Sekali lagi ilmu ya, ilmu. Perintah kita diperintahkan untuk menuntut ilmu agar kita faham dengan agama kita. Dan Allah berfirman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke Islam itu secara kafa, jangan separuh-separuh ya. Jangan yang enak doang yang diamalin, yang enggak enak mah buat ana enggak nyaman dia tinggalin. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat, kita perlu hikmah menyampaikan. Perlu dengan cara yang bijaksana. Karena sebagian orang itu enggak pernah dengar pertama kali dalam hidupnya. Mungkin tadi Alfi cerita ibunya dikatakan musik haram. Pertama kali mungkin dia dalam hidupnya dengar musik itu haram. Berpuluh-puluh tahun ana enggak ada yang jelasin. Ustadz enggak pernah ada nyampein. Ini aliran ekstrim nih kayaknya nih. Semua haram nih. Seperti itu kadang-kala. Maka kita harus tadi, kita sampaikan nih, pendapat ini bukan pendapat ana nih. Kalau ana katakan ana menentang Ibnu Hazm, ente itu siapa tuh? Kencing belum lurus ngomong-ngomong Ibnu Hazm. Nih, yang nentang nih yang mengatakan bahwasanya itu haram itu jauh di atasnya Ibnu Hazm, Imam Bukhari yang kitabnya sampai hari ini kita baca, Ibnu Hibban, Imam Syafi'i, Imam Malik. Mungkin dengan cara seperti itu dia, kita berdoa semoga Allah membuka hatinya, tapi perjuangan kita masih panjang. Wallahu a'lam bissawab. Sedikit lagi sebelum Ustaz meninggalkan kita semua pergi ke bandara, ada pertanyaan. Bagaimana, apa yang harus kami lakukan sebagai pemuda dan pemudi? Apa tanggung jawab kita sebagai pemuda dan pemudi? Kadang sebagian orang lupa tanggung jawabnya sebagai pemuda pemudi Islam, Ustaz. Nah, bismillah. Kita ini kalau ngomong pemuda dan pemudi ini, masa depan Islam ini akan dilanjutkan di tangan antum. Orang-orang yang tua, ustadz-ustadz yang tua, mereka akan segera meninggalkan dunia ini. Walaupun umur kita gak tahu ya. Maka tolong antum melihat amanat yang ada di pundak antum. Kita tahu bahwasanya Zionisme, mereka memiliki konspirasi yang besar untuk menyesatkan umat manusia. Dan Allah sudah menjelaskan secara gamblang. Jadi kalau masih ada yang ragu bahwasanya orang-orang mamanya non-muslim itu berkonspirasi buat Islam itu, maka bacalah firman Allah, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan ridha tuh Yahudi dan Nasrani sampai kita mengikutin jalan mereka. Maka tolong ana harapkan kepada semuanya untuk melihat bahwasanya kita akan segera meninggalkan dunia ini. Kita punya amanat yang besar, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan. Ada dua jalan cuma. Jalan surga dan jalan menuju neraka. Tolong antum pilih yang antum suka di akhir kehidupan ini ada di sana. Wallahu a'lam bishawab. Apabila yang ana sampaikan itu benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri. Dan mudah-mudahan Ustaz Maududi bisa meluruskan yang mungkin ana sampaikan salah. Dan ana terima kasih kepada antum semua, khususnya kepada Ustaz Maududi karena beliau mau nemenin ana di sini, dan juga saudara kita Alfi. Mudah-mudahan dia juga bisa berbagi lebih banyak ya. Karena meninggalkan musik ini gak gampang, butuh perjuangan. Tapi intinya tadi, iman yang perlu ditegakkan. Alfi itu siap meninggalkan musik setelah berkali-kali ikut kajian. Jadi kalau antum belum bisa meninggalkan musik ya, jangan putus kajian. Jangan. Ana gak mau sudah. Mereka menghalalkan musik, sudah. Ilmunya, keimanan kita ditambah tuh. Suatu saat tatkala Allah memberikan kekuatan kepada kita, meninggalkan yang haram itu mudah, tapi butuh niat, butuh tekad dan butuh keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ana pamit kepada semuanya, sampai berjumpa kembali. Semoga Allah mempertemukan kita, kalau enggak di dunia ini, kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada al-ustaz. Semoga Allah memperpanjangkan umurnya, Allah berkahi ilmunya dan istiqomah dalam menyampaikan kebenaran. Dan tidak bosan datang ke Pekanbaru. Sebagaimana dikatakan oleh Ustadz tadi, bahwa saudara kita Alfi, dia ketika meninggalkan musik butuh perjuangan, butuh tidak putus dalam kajian. Dan kita mahasiswa dan mahasiswi sudah mempunyai kajian di Masjid Rolalul Jannah setiap pekannya. Setiap Sabtu, pekan pertama itu untuk mahasiswa maupun pemuda, dan pekan kedua bergantian dengan yang akhwat, dan pekan ketiga bergantian lagi dengan yang ikhwan, ya, dan pekan terakhir keempat bergantian lagi dengan akhwat. Jadi selang-seling minggu satu dan minggu ketiga untuk ikhwan, minggu ketiga dan empat untuk akhwat. Mungkin bisa ditanyakan dengan penitia yang lain, setiap pekan kita mengadakan kajian rutin khusus untuk mahasiswa, mahasiswi, dan para pemuda dan pemudi. Baik, sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawab, masih ada dua hadiah yang nanti mungkin insya Allah dibagikan setelah kita sholat asar, insya Allah. Dan ana lanjutkan tentang pertanyaan ini, mungkin dari akhwat mungkin, Ustaz. Pertanyaan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita baru bertaubat dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan musik, apakah hukumnya dari harta-harta yang kita hasilkan dari bermain musik sebelum kita bertaubat. Yang kedua, bekerja di bank konvensional hasilnya haram. Tetapi bagaimana kalau kita bekerja di perusahaan pembuat kartu ATM? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang riba, berhentilah daripada riba. Falakum ru'usu amwalikum. Akan tetapi kalau masih ada pinjaman kalian kepada yang lain, ambil hak kalian saja, yaitu pokoknya dan modal pinjaman tersebut. Manakala kita sudah memiliki usaha, dan di antara usaha tersebut adalah yang berhubungan dengan musik, kemudian kita bertaubat, bertaubat daripada musik tersebut, untuk selanjutnya kita tidak bisa terima, tidak boleh lagi menerima. Akan tetapi sesuatu yang pada dasarnya adalah penanaman modal awal dan semacamnya, itu sesuatu yang boleh kita ambil. Akan tetapi satu hal lagi kata para ulama, kalau kita terjebak ke dalam sebuah ma'isyah dari hal yang haram, maka lakukan amal ibadah yang banyak yang seperti hal yang haram yang telah kita lakukan itu. Contohnya begini, ketika kita terlalu lama terjebak dalam dunia nyanyian, maka maksiat kita adalah maksiat lisan. Perbanyak ibadah di dalam lisan untuk menutupi maksiat kita di masa yang lalu. Adapun kemudian harta yang dihasilkan, wallahu ta'ala alam, dengan taubat semua itu akan dihapus oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau itu ada penghasilan, maka jalan yang harus kita tempuh berikutnya adalah memperbanyak sedekah kita, memperbanyak infak untuk kebaikan agama Islam, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Intinya di sini adalah melakukan kebaikan setelah melakukan kesalahan. Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan jahat. Nabi SAW bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Iringi perbuatan buruk yang pernah engkau lakukan dengan perbuatan baik. Dan ulama mengingatkan bahwa mengiringinya itu adalah sesuatu yang mirip dengan kesalahan masa lalu. Kalau kesalahannya ada pada lisan, kita memperbanyak ibadah dalam lisan. Kalau kesalahannya ada pada harta, maka kita memperbanyak ibadah yang berhubungan dengan harta. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh penanya. Karena 10 menit lagi waktu asar akan datang, kita mungkin istirahat sejenak, tapi nanti kita akan lanjut lagi setelah salat asar. Masih ada hadiah yang ingin dibagikan oleh panitia, dan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab nanti bisa langsung diajukan secara kepada ustaz maupun melalui kertas. Tadi ketika kami di belakang, saya sempat berbincang dengan Akhuna Alfi, bahwa gimana sih antum dulu keluar, ada gak teman band antum itu yang menghina, yang menghujat? Ternyata ada. Ana ingin sedikit mengulik gimana sih ceritanya ketika antum keluar dari band, kemudian apa tanggapan orang band, antum bilang teroris kah atau segala macam? Ya, jadi dulu di band kita tuh ada berlima ya, kita ada drummer, ada vokalis, ada Ana dulu megang bass. Waktu Ana keluar dari band gitu, Ana menyatakan mengundurkan diri dari band karena dilarang gitu. Yang paling menentang tuh ada satu orang drummer kita gitu. Oh, itu kita SMS-an dulu, masih zaman SMS gitu, panjang gitu. Ana di ya dibilang, lo cuma gara-gara musik ini gitu, harusnya Islam itu indah, kata dia gitu kan. Wah, pokoknya kita berdebat di SMS deh, dan dia yang paling menentang. Dan ya sekarang alhamdulillah si drummer ini sekarang ikut gitu, hijrah gitu. Masya Allah, sekarang sudah ngaji juga ya. Ikut ngaji. Dahulunya juga dia menghujat antum keluar dari musik, sekarang dia malah juga malam ikut ngaji, meninggalkan musik. Subhanallah. Ini Ustaz, bagaimana Ustaz ketika ada orang menghujat, sikap kita sabar, kemudian kita terus mendakwahinya, apa itu menjadi proses untuk kita jalan dakwah itu tersendirinya Ustaz? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, terdapat dalam surat Al-Mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada penduduk neraka, innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dhikri wa kuntum minhum tadhakun. Sesungguhnya ada hamba-hambaku dahulu di dunia mereka mengatakan, wahai Rabb kami, kami beriman kepadamu. Lalu kalian menjadikan mereka bahan ejekan, bahan olokan. Wa kuntum minhum tadhakun. Dan kalian menertawakan mereka. Hal yang sangat mirip dengan itu di dalam surat Al-Mutaffifin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila orang yang beriman itu melewati orang-orang yang berbuat maksiat, penduduk neraka dahulunya di dunia, penduduk neraka itu berkata sambil menunjuk, mengolok-olok orang yang beriman, inna haula'i ladallun. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Jadi merupakan sudah sunnatullah di permukaan bumi bahwa orang yang mau mengikuti jalan yang hak dan orang yang istiqamah di atas jalan yang hak itu akan ditertawakan oleh pelaku-pelaku maksiat. Akan dicibir, diolok-olok oleh orang-orang yang mengikuti jalan-jalannya syaitan dan ini merupakan sunnatullah. Jangankan kita yang akhlak kita belum seberapa, jangankan kita istiqomah kita belum seberapa, para nabi dan para rasul manusia terbaik, ahli dermawan yang luar biasa, pemaaf yang luar biasa, akhlakul karimahnya luar biasa. 40 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW di kota Mekah terhormat, dihormati, dimuliakan, disanjung, disegani oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun begitu membawa kebenaran, Nabi SAW diolok-olok, dicaci, dimaki, diludahi, dilempari kotoran hewan. Nabi ketika sujud kemudian diletakkan di atas kepala beliau kotoran unta, diletakkan di atas beliau plasenta unta yang baru saja melahirkan. Hal-hal seperti ini merupakan sunnatullah di permukaan bumi untuk kemudian menguji kita di awal istiqamah, apakah engkau istiqamah benar atau tidak, serius atau tidak. Dan mudah-mudahan kita berhasil melewati rangkaian-rangkaian ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah ketika kita bertahan, ketika kita berusaha untuk istiqamah, perlahan tapi pasti, ejekan manusia itu bagi kita adalah sesuatu yang tidak lagi membuat kita sakit hati. Tidak lagi membuat kita kefikiran terus. Tidak lagi akan membuat kita bersedih. Bahkan akan sampai kepada sebuah titik di mana ketika kita yakin ini adalah kebenaran dan kita berjalan di atas kebenaran tersebut, ini adalah ridho Allah, ejekan manusia bagi kita adalah sesuatu yang merupakan indikasi kebaikan kita itu sendiri. Indikasi kebaikan, bagaimana tidak? Allah mengatakan ciri-ciri penduduk surga, di dunia mereka diejek dan diolok-olok karena kebenaran. Karena kebenaran ya. Ada juga orang yang diejek dan diolok karena kebatilan. Namun ini karena kebenarannya. Karena berpegang teguh dengan agama, berpegang teguh dengan ayat-ayat Allah, berpegang teguh dengan hadis-hadis Rasulullah. Karena itu kita diejek, maka ini indikasi-indikasi penduduk surga. Dan kita berbahagia kalau kita memiliki indikasi-indikasi penduduk surga itu. Karena dunia akan segera berakhir. Umur kita yang kita anggap panjang sebenarnya tidaklah panjang. 60 tahun katakanlah. Katakanlah 60 tahun. Nabi mengatakan, Amar umati mamena sitino ila sab'in. Katakan 60 tahun. Umur yang sangat singkat dibandingkan akhirat yang tanpa batas. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan kepada jawaban Ustadz. Semoga dapat dipahami para penanya yang bertanya hal yang serupa. Kita langsung tanya jawab yang sebagaimana sudah masuk beberapa pertanyaan. Dan kami minta pertanyaan yang masuk itu sesuai dengan tema. Dan dianjurkan menyebutkan nama. Anda masuk pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan menarik Ustaz. Anda termasuk orang yang suka musik. Afwan Ustaz, bagaimana jika kita merasa musik tidak membuat kita lalai dan tidak bermaksiat? Bagaimana caranya anak bisa menghindarkan musik dan kelalaian ana lakukan, ana merasa karena kapasitas keilmuan ana. Demikian, Ustaz. Suatu hal ketika terjadi hal yang bertolak belakang antara apa yang Allah katakan dengan apa yang dirasakan manusia, kira-kira yang benar siapa sih? Allah mengatakan bahwa nyanyian itu lahwal hadis. Nyanyian itu adalah suara syaitan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik manusia, mengatakan, Abu Bakar mengatakan, mizmarun min mazamiri syaitan, seruling-seruling syaitan. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la'anat, sautani mal'unan, ada dua suara yang terlaknat, di antaranya nyanyian dan musik. Lalu bagaimana kita bisa menghindar dengan kita meyakini, saya enggak lalai kok. Subhanallah, kalau Anda tidak lalai, lisan Anda akan indah dengan Al-Quranul Karim. Inilah lantunan yang paling indah sebenarnya. Lihat bagaimana Anda dengan Al-Quran. Lihat apakah kemampuan kita menghafal bisa diisi dengan hafalan-hafalan Al-Quran atau tidak. Lihat bagaimana keseriusan kita sholat. Bagaimana kita dengan masjid, bagaimana kita dengan zikir, bagaimana kita dengan majlis ta'lim. Lalai bukan yang dimaksud adalah Anda tidak sholat sama sekali. Membuat Anda malas sholat, membuat Anda malas berzikir, membuat Anda malas membaca Al-Quran, ini adalah bahagian daripada lalai itu sendiri. Dan Anda yakin pencinta musik akan seperti ini keadaan mereka. Karena tidak akan bisa bergabung di dalam hati seorang manusia antara ibadah dan maksiat. Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surah Al-Ahzab, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak akan jadikan dua hati di dalam dada sanubari seorang manusia. Ketika pilihan kecintaan kepada nyanyian dan musik, akan jauh kita daripada Al-Quran, akan jauh daripada zikir, akan jauh daripada kitab-kitab para ulama. Dan pasti akan kita baca dalam biografinya para musisi, biografinya para vokalis, sejarahnya para orang-orang yang seperti itu, wa'iyadzubillah. Maka inilah kelalaian yang dimaksud. Kecintaan kita saja berlebihan kepada musisi, lebih daripada kepada Ali bin Abi Thalib, lebih daripada Abu Bakar dan Umar dan Abu Hurairah, itu sudah merupakan hal yang sangat melalaikan kita. Saya yakin dan percaya kita-kita yang hobi dunia musik, kalau ditanya biografi tentang Rasulullah, hampir tidak bisa menjawab. Apalagi kalau ditanya biografi para sahabat Nabi SAW. Tapi silahkan tanya kepadanya biografinya para musisi. Dia tahu kapan lahirnya, berapa orang istrinya, sekarang istri yang keberapa ini, cinta pertama atau yang kelima, dia ngerti bahkan sampai ke titik itu. Ini bukan lalai. Lalai demi Allah. Biografi penduduk-penduduk surga dia tidak mengerti. Biografi orang-orang yang kemungkinan besar wa'iyadzubillah ke neraka karena indikasinya adalah menuju kepada arah itu, malah dia sukai dan dia gandrungi dan dia hafal. Apakah ini tidak melalaikan? Subhanallah. Jadi tidak mungkin. Allah katakan lalai pasti lalai. Namun kelalaian yang di sini tidak bisa, menurut saya tidak lalai, menurut Anda. Wallahu ta'ala. Artinya ibadah tidak akan pernah mungkin bersatu dengan maksiat, begitu Ustaz ya. Baik, Anda minta pertanyaan langsung dari ikhwan dahulu. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung. Fadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya gini, Ustaz. Bagaimana kita menyikapi dengan adat atau budaya yang ada di Indonesia gitu. Contohnya dalam acara perkawinan gitu. Itu di dalamnya ada dari keluarga sendiri mungkin gitu kan, ada yang ada organ ataupun ada rebana dan semacamnya gitu kan. Itu bagaimana kita menyikapinya dan kita bagaimana menasihati atau menyampaikan kepada orang tua atau keluarga kita seperti itu gitu. Mungkin seperti itu. Ya, bagaimana cara menyikapi keluarga kita yang mungkin belum mendukung pendapat kita. Kita sudah tahu musik itu haram, cuma keluarga kita belum sampai di sana gitu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Satu kata kunci. Jangan tolong mereka di dalam maksiat mereka. Kalau kemudian kita membantu, yang kita bantu adalah piringnya, yang kita bantu adalah cateringnya, ya. Ini kita tidak membantu mereka di atas maksiat. Jangan bantu maksiatnya. Jangan ikut tenaga kita punya andil di dalam membantu perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Soal kemudian itu bagaimana kita menyikapi ya, karena itu adalah keluarga kita. Soal kemudian bagaimana kita menasihati, berbicara, maka sampaikan kalau kita bisa menyampaikan. Dan orang tua kita adalah orang yang bisa berdiskusi dengan baik. Karena orang tua juga terbagi dua. Ada yang bisa berdiskusi dengan baik dengan anak-anaknya, dan ada yang menutup pintu komunikasi dengan anaknya. Pokoknya kamu anakku. Benar tidak benar kamu, kamu harus ikut saya ibumu, saya ayahmu, kamu anakku. Kalau itu tipe orang tua, itu biasanya tidak bisa diajak diskusi. Mungkin dengan cara lain kita mengambil cara untuk menyampaikan, melalui hadiah, melalui buku, melalui kaset, melalui majalah dan semacamnya. Namun kalau orang tua bisa berdiskusi dengan anaknya dengan baik, maka tidak ada masalahnya kita berbicara dengan baik-baik dengan orang tua kita. Sebelumnya kita awali dengan minta maaf. Kita awali bahwa saya mencintai mama, saya mencintai papa, saya mencintai keluarga. Akan tapi ini permasalahan agama yang harus saya utarakan. Dan tolong maklumi saya, tolong pahami keadaan saya. Bukannya saya tidak mau membantu ini dan itu, dan kita sebutkan maksiat-maksiat yang terjadi. Saya hanya bisa membantu bahagian-bahagian yang tidak ada larangannya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, wallahu taala alam. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Di sini ada pertanyaan yang mungkin banyak sekali yang menanya hal ini, Ustaz. Bagaimana hukumnya apabila kita menyanyikan sebuah lagu itu tanpa musik? Bisa alat musik itu dari lisan kita sendiri, Ustaz. Seperti suara gitar kita nyanyikan dengan suara kita sendiri, dan alat-alat musik sejenisnya, Ustaz. Kita nyanyikan dengan alat dengan lisan kita sendiri, Ustaz. Sebenarnya alat musik itu yang dituju itu adalah suaranya. Yang dituju itu adalah suaranya. Gitar yang dituju itu adalah gitarnya. Drum yang dituju itu adalah suara gitarnya, suara drumnya. Suaranya yang diinginkan syariat. Oleh karena itu disebut suara syaitan. Kalau kemudian alatnya tidak ada, kemudian suaranya kita lafazkan, maka itu adalah itu gitu. Dia adalah dia, karena yang dituju itu adalah suaranya. Kalau kemudian gitarnya kita pakaikan tali yang tidak bisa mengeluarkan suara, apa bisa dijual bahkan? Apa ada manfaat daripada gitar? Atau sebuah drum yang memang mungkin pemasangannya salah, atau kulitnya bukan kulit yang benar gitu, dipasang gak bisa ditabuh, apa manfaat? Maka alat-alat itu yang dituju adalah suaranya. Ketika suaranya kita ucapkan dengan lisan kita, hal yang sama. Kesalahan yang dituju sama, bukan alat-alatnya. Dan ingatlah bahwa indikasi sebuah hal yang salah adalah kesalahannya berlanjut. Kesalahannya berlanjut dan bertambah. Dalilnya dalam Al-Quran adalah fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit itu kepada mereka. Maka indikasi kesalahan, dia bertambah parah. Bukan bertambah bagus, tapi bertambah rumit, bertambah menyeleweng, bertambah hanyut. Lihat awal nasyid. Hanya suara manusia laki-laki saja. Kemudian enggak diminati orang, naik sedikit dia. Ada suara musik melalui lisan. Yang disebut apa? Kapela atau apa? Akapela atau akapela. Beatbox. Iya. Enggak menarik juga. Enggak menarik juga mulai. Dan sekarang nasyid sudah pakai organ tunggal. Semakin lama dia semakin hanyut ke dalam dunia yang salah. Dan itu indikasi bahwa sesuatu batil. Namun kalau sesuatu itu hak dan benar, maka indikasinya semakin lama dia semakin menuju hal yang baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina tadau zadahum huda. Orang yang bertakwa dan mendapatkan hidayah, Allah tambahkan hidayah kepadanya. Maka indikasi kebaikan adalah semakin lama dia semakin baik, mengarah pada arah yang lebih baik, mengarah kepada arah yang lebih baik. Itu indikasi bahwa itu adalah baik. Namun apa yang kita ditanyakan tadi, bahwa ada musik-musik bermula dari nasyid, tidak diminati orang, pindah kepada akapela, pindah kepada organ tunggal, dan subhanallah sekarang bahkan penyanyi-penyanyi maksiat dia juga yang menyanyikan lagu-lagu yang disebut lagu-lagu yang bersifat agamis, lagu-lagu yang bersifat istilah mereka itu sama itu antara laguan Islam dengan laguan yang non-Islam itu disamakan. Religi. Religi, laguan religi. Kalimat religi. Itu juga bahkan dinyanyikan oleh pelaku-pelaku maksiat yang di lain kesempatan dia menyanyikan lagu-lagu maksiatnya. Dan itu kita ketahui semua. Ya, indikasi bahwa ini adalah suatu hal yang tidak benar. Wallahu ta'ala alam. Jawaban Ustaz tadi sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang tentang mengenai nasyid ataupun pertanyaan-pertanyaan lagi yang menyangkut lagu-lagu religi. Karena banyak sekali pertanyaan yang menyangkut tentang lagu religi, Ustaz. Tapi sebelum kita nanti akan pindah ke Akhwat yang bertanya, tadinya dari peserta yang bertanya, sekarang dari Ustaznya yang bertanya mungkin. Karena kita di sini masih ada hadiah. Mungkin dari Ustaznya mungkin bisa memberikan pertanyaan bagi yang bisa menjawab. Sebutkan nama tiga orang sahabat Nabi yang dinukilkan di dalam kitab ini mengharamkan musik. Tiga orang sahabat Nabi dinukilkan di dalam buku yang dibagikan. Angkat tangan dulu. Ada yang bisa? Silahkan. Angkat tangan. Fadlo. Pakai afan, pakai mic. Abu Hurairah dari mana? Abu Hurairah ada? Coba lihat buku antum, yang mana yang perkataan Abu Hurairah? Dan tolong dibacakan perkataan Ibnu Abbas apa, perkataan Abdullah bin Mas'ud apa, dan perkataan Abu Hurairah apa. Kalau Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Nah, air menumbuhkan, menyuburkan tanaman. Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, ia berkata, rebana haram, al-ma'azib, alat-alat musik, haram, al-kubah, beduk, atau gendang, dan yang sejenisnya, haram, seruling, dan haram. Mana yang Abu Hurairah? Enggak ada. Enggak ada. Hukumannya antum bacakan lagi yang selain Abu Hurairah sampai selesai. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wafat tahun 58 Hijriah. Beliau pernah melewati satu rumah yang di dalamnya ada orang yang sedang bernyanyi sambil menggoyang-goyangkan kepalanya karena sangat gembira dan asik. Orang itu berambut gimbal, lalu Aisyah berkata, "Cis, ini adalah syaitan. Usir dia dari rumah itu. Usir dia." Maka orang itu pun diusir. Aisyah radhiyallahu anha menganggap orang yang bernyanyi di dalam rumah itu adalah setan yang harus diusir dari rumah. Yang kelima, Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat tahun 35 Hijriah. Beliau mengatakan, "Sungguh aku telah bersembunyi di Rabbku selama 10 tahun. Sesungguhnya aku adalah keempat dari empat orang yang masuk Islam dan aku tidak pernah bernyanyi serta dan tidak pernah berangan-angan." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wafat tahun 73 Hijriah. Beliau pernah melewati sekelompok orang yang sedang melakukan ihram dan di antara mereka ada seorang yang bernyanyi, maka beliau berkata, "Ingatlah, semoga Allah tidak mendengarkan kamu." Ya. Kesalahan antum sudah antum bayar dengan membacakan. Fadhal. Fadhal. Fadhal. Baik, kita balik ke pertanyaan dari Akhwat. Mungkin ada yang Akhwat yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz. Mungkin panitia di sana sudah menyiapkan mic. Ada yang bertanya? Yang Akhwat sana ada yang bertanya? Baik, sambil menunggu dari Akhwat, Anda bacakan sebuah pertanyaan dari kertas yang disampaikan dari peserta. Di sini Ustaz, ada yang bertanya Ustaz. Saat ini kita bisa melihat bahwa musik sudah tersebar ke mana-mana, seperti di pusat perbelanjaan, kendaraan umum, dan sebagainya. Terkadang kita sering tidak sengaja mengikuti lantunan lagu yang diperdengarkan atau yang disenandungkan. Bagaimana hukumnya dan bagaimana solusinya Ustaz? Tidak sengaja. Pertanyaannya tidak sengaja. Namun setelah tidak sengaja itu, sadar apa tidak sadar? Setelah tidak sengaja itu, sadar apa tidak sadar? Sadar. Nah, setelah sadar, apa yang terjadi? Lanjut atau berhenti? Ketika dia berhenti, sadar, telah menikmati, kan awalnya tidak sengaja nih ceritanya tidak sengaja. tersadar dia, oh saya menikmati, berhenti, insya Allah tidak dosa. Kenapa? Karena hal yang dilakukan dengan tidak sengaja, Allah telah cabut hukum dosanya dari manusia. Di dalam Al-Quran, di akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na. Wahai Rabb kami, jangan engkau azab kami karena kami lupa atau salah tanpa sengaja. Berbuat akhta'na di sini adalah salah tanpa sengaja, enggak kami buat-buat. Dan Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah SAW menjawab, qad ajabtu, aku telah mengabulkan permintaan kalian itu. Maka kesalahan tanpa sengaja tidaklah dosa. Namun permasalahannya adalah ketika ingat harus berhenti. Ketika tersadar harus meninggalkan. Namun apabila dilanjutkan maka ini adalah maksiat. Karena dia sudah tidak lagi tidak sengaja, tapi sudah masuk dalam alam kesengajaan. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan dapat dipahami jawaban dari Ustaz. Balik lagi ke yang akhwat, mungkin ada yang bertanya. Kami persilakan, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar dari beberapa rekan, apakah benar sebab diturunkannya Al-Quran itu sebagai tandingan atas kebiasaan orang-orang Jazirah Arab dalam bersyair? Dan saya juga pernah membaca bahwa beberapa ulama itu menyukai syair. Yang dimaksud syair di sini itu seperti apa, Ustaz? Mungkin sekian. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Al-Quran diturunkan untuk mendandingi syair, kalau hanya lafaznya seperti itu, ini ungkapan yang salah. Karena Allah menerangkan di dalam Al-Quran, Al-Quran itu diturunkan bukan untuk mendandingi syair. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pandai bersyair. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami tidak pernah mengajarkan kepada Nabi itu, kepada Rasul itu syair. Kalau ungkapannya hanya sebatas itu, ini ungkapan yang salah. Yang benar adalah dikala Al-Quran turun, orang Arab adalah kaum yang sedang hobi-hobinya berpacu syair. Di saat Al-Quran diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang Arab sedang menggandrungi kalimat-kalimat fasih, kalimat-kalimat yang mengandung makna yang tinggi, yang mengandung kandungan yang sangat dalam, diungkapkan dengan tutur kata yang terbaik, dengan susunan kalimat yang terbaik, termasuk syair. Dan mereka berbangga dan saling berpacu dalam masalah itu. Dan setiap tahun mereka mengirimkan pujangga-pujangga syair mereka untuk saling berlomba syair di kota Mekah, di pasar Uqaz. Itu keadaan Arab ketika itu, ketika turunnya Al-Quran. Dan ketika turunnya Al-Quran, semua para fusaha'ul Arab, orang-orang fasih di jazirah Arab, diam seribu bahasa dan mereka tahu Al-Quran ini bukan syair. Al-Quran ini, susunan seperti ini, tidak akan bisa disusun oleh manusia manapun. Dan para orang fasih Arab tahu bahwa ini bukanlah bahasa manusia. Termasuk Abu Jahal. Abu Jahal pernah berkata, kami tidak pernah menyatakan, kami tidak meyakini Muhammad itu berdusta. Dia orang yang jujur. Akan tapi permasalahannya adalah, kami ya ini, Bani Makhzum dengan Bani Hashim, orang yang sedang berpacu kemuliaan di kota Mekah. Ketika orang Bani Hashim mengatakan, ada Nabi dari kami, bagaimana kami akan melawannya? Intinya pada dasarnya bahwa Al-Quran diturunkan bukanlah untuk menandingi syair. Al-Quran diturunkan kata Allah hudan linnas, untuk petunjuk bagi manusia. Namun dia diturunkan di saat orang Arab sangat mengandungi syair, di saat orang Arab berada pada puncak keemasan bahasa mereka. Dan dengan turunnya Al-Quran, mereka terdiam seribu bahasa dan tidak ada yang berani berhadapan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua pertanyaan tadi apa? Syair, seperti apa syair itu? Syair saya bacakan. Laisal gharibu ghariba syami wal yamani, innal ghariba gharibul lahdi wal kafani, la tanharanna ghariban hala ghurbatihi, ad-daru yanharuhu bidhulli wal mihani, innal ghariba lahu haqqun li ghurbatihi ala al muqimina fil awtani wal watani. Ini syair. Ini syair Arab. Seperti yang juga kita dengar dalam media radio kita membacakan syairnya Imam Syafi'i. Safir tajin iwadan amman tufariquhu wansab fa inna ladhidhal aishi fin nasabi, inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu, insa la taaba wa illam yajri lam yatibi, fal usdu lawla firakul ghabi maftarasat, wassahmu lawla firakul qawsi lam yusibi, wal shamsu law waqafat fil fulki daimatan, laman lahan nasu min ajmin wa min arabi, at-tibru katturbi mulqan fi amakinihi wal'udu fi ardihi na'un minal hatabi. Ini syair. Ini dia syair. Ya, jadi lebih mirip dia kepada puisi. Walau dilantunkan dengan nada-nada yang mungkin ada para penyair yang menyantunkan lebih baik daripada ana. Ini lantunan syair berbahasa Arab dengan seorang Indonesia dari suku Padang gitu. Jadi agak asik juga dengarnya kan? Apalagi orang Arab yang pandai melantunkan syairnya yang akan membacakannya. Dan syair-syair seperti ini yang dibacakan oleh sahabat Nabi Hasan bin Thabit di dalam masjid. Dengan, karena beliau adalah seorang penyair, orang yang ahli bersyair, pandai membacakan syair. Di kita saja, di kita, kalau di kita puisi. Orang yang tidak pandai baca puisi dengan orang yang pandai baca puisi beda enggak? Beda sekali. Ketika seseorang yang pandai membacakan puisi, dia bacakan dengan penghayatannya, apalagi itu karangan dia, itu menikmati. Kita bisa menikmati. Ya. Kita bisa menikmati. Nah, demikian juga halnya dengan syair. Syair-syair seperti ini itu yang disebut syair dalam bahasa Arab. Wallahu taala alam bisawab. Baik, sebelum kita tutup acara, mungkin masih ada banyak hadiah sini. Mungkin Ustaz bisa memberikan sebuah pertanyaan yang untuk akhwat, biar adil Ustaz dengan ikhwan tadi sudah diberikan hadiah. Yang untuk akhwat, panitia sana, tolong mic-nya tolong di standby-kan di sana. Baik. Agak sulit ya, karena memang kita berada pada ruangan yang sangat saling tidak melihat. Siap sudah? Siap? Siap. Baik. Pertanyaannya, sebutkan 4 nama nyanyi yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim tentang nama-nama nyanyian. Nama-nama nyanyi. Perkataan Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab, di dalam buku yang menjadi panduan referensi kita, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan beberapa nama atau dinukilkan oleh Ustadz di sini, beberapa nama nyanyi di dalam ungkapan para ulama terdahulu. Dan juga penyebutan-penyebutannya di dalam Al-Quran dan Hadis, dan penyebutannya di lisan para ulama. Sebutkan 4 saja daripada nama-nama yang ada di dalam kitab tersebut. Ya, sebentar, Pak. Mungkin kita buat. Ada? Ada. Silakan. Alahu, sesuatu yang bisa melalaikan, dan lahu. Itu tidak boleh lihat buku ya. Kalau lihat buku sama juga bohong. Kita hitung, tang mundur. Tidak boleh melihat buku. Dikit-dikit boleh, Ustaz. Nah. Bahasa Arabnya aja yang ingat, Ustaz. Allahu Al-Batil, Al-Muka, tiga cuma ini. Az-Zur. Ya. Barakallahu fiik. Silakan berikan hadiah. Mungkin nanti. Dengan syarat enggak lihat buku ya. Tapi enggak, kalau lihat buku diganti pertanyaannya. Enggak, Ustaz. Enggak ya. Insyaallah. Nah. Insya Allah nanti hadiahnya bisa dibagikan oleh panitia yang silakan, di belakangnya di akhir acara. Dioper ke belakang nih hadiah. pada panitia yang ada di belakang. Pada panitia yang belakang, tolong hadiahnya diberikan. Pertanyaan terakhir mungkin, insyaallah. Pertanyaan Ustaz. Tanya Alfi dong, usah terus ditanya. Alfi belum ditanya. Satu aja, nanya Alfi coba. Kalau ada yang mau nanya Alfi, silakan. Silakan, silakan, silakan. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara Alfi, bagaimana ketika hijrah dari musik ini, tantangan dari orang tua, kemudian bagaimana juga sampai sekarang, apakah akur-akur saja atau bagaimana? Karena bagi saya pribadi juga, tantangan terbesar itu adalah dari keluarga. Nah, mungkin pengalaman Alfi ini mungkin bisa berbagi sehingga juga bisa jadi pengalaman juga bagi kami-kami. Terima kasih. Tantangan itu masih ada, berlanjut atau sudah berhenti? Iya, betul. Iya, setelah saya bilang ke ibu gitu, bahwa musik haram, Alfi mau ninggalin band, itu ibu saya shock sih waktu itu, kaget gitu. Tapi ya setelah itu ya saya sadar gitu, wah mungkin salah nih, saya nyampein ke orang tua harusnya gak begini gitu. Ternyata ya memang karena waktu itu kan saya baru ngaji gitu kan, ya namanya orang istilahnya baru turun gunung gitu, langsung tuh sekenanya aja gitu, bilang ini gak boleh, itu gak boleh, padahal kan dakwah itu kan harus kita lihat gitu, audiensnya tuh yang kayak gimana gitu, gak bisa kita langsung bilang musik haram itu ke sembarang orang. Ya akhirnya setelah saya sadar gitu, saya salah memang waktu itu, salah. Jadi ya sekarang tunjukin akhlak yang baik sih ke orang tua gitu. Kalau dulu aja waktu saya masih ngeband, saya ke orang tua tuh baik gitu, maksudnya enggak ini ya. Sekarang setelah ngaji sih tunjukin akhlak yang lebih baik aja gitu. Harusnya setelah ngaji harus lebih baik dibandingin sebelum kita ngaji gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang ya orang ibu saya udah ngerti, walaupun ibu saya masih suka dengerin musik gitu, masih ya maksudnya yang sunah-sunah lainnya tuh ibu belum bisa ninggalin gitu. Ya sekarang saya kita lemah lembut aja sama ibu sih, kita tetap tunjukin akhlak yang baik gitu, nggak serampangan kayak waktu awal-awal gitu, ini nggak boleh, itu nggak boleh, yasinan nggak boleh, apa nggak boleh. Jadi sekarang lebih tunjukin akhlak yang baik aja dulu deh, jangan hikmah. Lebih hikmah aja ke orang tua, apalagi orang tua gitu yang udah dari dulu mereka punya pemahaman seperti itu gitu, nggak bisa langsung dirubah begitu aja gitu. Enggak sih, sekarang udah mungkin ibu udah ngerti gitu kalau anak pemahamannya beda gitu. Kayak udah enggak sih. Artinya sesuatu yang baik harus kita mulai juga dengan cara yang baik, tidak bisa sebagai pendekar yang baru turun gunung gitu saya, semuanya mau disikat. Pertanyaan terakhir mungkin sekalian ditutup oleh Ustaz. Pertanyaan terakhir ini, bila alat musik sudah terlanjur dibeli, lalu sebaiknya diapakan Ustaz? Ini mungkin baik itu VCD, MP3 segala macam Ustaz. Selamat datang Ustaz. Alat musik, fatwa para ulama, hancurkan dan jadikan bahan bakar. Hancurkan dan jadikan bahan bakar. Karena di zaman mereka tentu alat musiknya berbentuk kayu dan semacamnya. Alat musik juga kita sana mungkin seperti itu juga. Dan mereka bahan bakar mereka pasti kayu di zaman itu, ya. Jadi intinya memang alat musik itu tidak untuk dijual ke orang lain, tidak juga untuk dihadiahkan kepada orang lain. Musnahkan, dan itu yang difatwakan oleh para ulama tentang alat-alat musik. Adapun CD dan MP3 dan semacamnya, kalau suatu yang masih bisa ditimpal, kita timpal. Tapi kalau tidak, maka kita hancurkan. Ya, maka kita hancurkan. Dan kita berharap jangan disimpan-simpan. Nanti penyakitnya kambuh lagi, balik lagi. Jangan disimpan. Atau kemudian kalau kita simpan, qadarullah, Allah kemudian mencabut nyawa kita. Kemudian ternyata anak kita, ini warisan ayah saya. Ternyata ayah saya hobinya ini nih. Dilanjutkan kemudian dengan anak-anak kita. Itu jadi problem juga bagi anak-anak kita. Tentu kita tidak mau. Dan membersihkan rumah kita daripada hal-hal yang seperti itu. Namun kalau masih bisa ditimpal seperti apa namanya, kita punya 1 tera misalnya musik semua, itu bisa ganti dengan 1 tera kajian semua kan, itu kan bisa gitu. Masih bisa dirubah gitu kepada ibadah Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari yang berbahagia ini bersama Ustaz Syafiq Basalamah, kemudian bersama Akhuna Alfi, dan kita semua mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian waktu yang kita gunakan di sini merupakan waktu-waktu yang nanti menjadi pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu dengan Allah, dan ketahuilah bahwasanya Nabi seluruhnya tidak pernah ada yang bernyanyi, para sahabat semuanya tidak ada yang pernah yang bernyanyi, dan mereka lah suri tauladan kita. Sampai di sini pertemuan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.